Wajahnya mungkin dia, soalnya suaranya dari sini, jadi harus dekat, nggak bisa di suara. Nggak apa-apa, sini doang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلو مجلس رضوان الله Bismillah, insyaAllah ta'ala kita akan meneruskan kajian Fawaid Nufaim al-Jawziyah kalau di kitab cetakan terbarunya halaman 175 terjemahan tentang Al-Qiyamah Sughra dan kajian dengan kitab Fawaid Nufaim ini sudah berbulan-bulan ya, pending. Dan alhamdulillah kita menghadirkannya kembali sebagaimana beberapa kali ada mengumumkan bahwasanya untuk pekan pertama di setiap bulan itu ya kajian tafsir Al-Isar Tafsir lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 250 sekian. Pekan kedua kita mengkaji kitab Syarah Sunnah karya Al-Muzani rahimahullah Syafi'i. Pekan ketiga kembali tafsir Al-Isar Tafsir ya. Lanjutkan Al-Baqarah. Pekan keempat barulah Fawaid Al-Fawaid insyaallah. Ya. Jadi itu sekarang kajian kita seperti itu insyaallah. Untuk tema kali ini ini berkaitan dengan akidah tentu saja dan juga tazkiyah nufus dan juga membranding dengan ilmu tafsir insyaAllah karena yang kita bahas hakikatnya tafsir untuk ayat 17, 18 dan 19 dari surat Qaf di juz 26 berbicara tentang Al-Qiyamah As-Sughra, yaitu tentang kematian. Kemudian insyaAllah kita membahas ayat tersebut dan perkataan Ibnu Qayyim, penjelasan beliau untuk ayat tersebut dan beberapa poin dari kitab-kitab tafsir lainnya. Dan kalam ulama juga hadis-hadis Nabi itu sebelumnya, ayat dan hadis-hadis Nabi. Mungkin di tema kajiannya cerita tentang kematian. Pada hakikatnya ikhwan, kita itu ya, beragama itu tidak berlandaskan atas cerita atau pengalaman semata. Ya, memang ada ibrah dari kisah-kisah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada asalnya agama kita dibangun dengan apa yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga petunjuk salaf. Sehingga memang ketika kita mempelajari ilmu agama, jangan berharap banyak diceritakan cerita-cerita. Ya, memang kaum muslimin, masyarakat awal senang dengan kisah atau cerita, dinamakan. Tetapi sekali lagi, kisah itu adalah tasbih, hiburan, dan diambil darinya faedah. Dan faedah terbesar bagi kisah-kisah itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, cerita tentang kematian yang akan insyaAllah kita berikan sebagaimana di kertas yang telah kita berikan itu dari hadis yang panjang. Ya, dan mungkin sebagian dari kita belum pernah membaca hadis itu, atau sebagian sudah pernah, tetapi versi Indo biasanya. Coba kita langsung ke Arabiknya, kemudian kita jelaskan dan terjemahkan insyaAllah kalimat per kalimat nanti. Dan tentu cerita tersebut bukan bertujuan hanya untuk diceritakan, melainkan tazkiyah linfus ya, dan tasliyah linfus juga, dan semoga memberikan ya, efek amal soleh insyaAllah ke depannya insyaAllah. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Itu jadilah kita orang-orang yang yastami'una al-qawl. Dalam Al-Qur'an, yastami'una al-qawl itu istima'. Istima' itu berarti menyimak. Bukan sekadar yastami', tapi yastami'. Jadi menyimak dengan adanya penghadiran hati dan pemahaman. Ya, beda antara hear dengan listen. Kalau hear itu sekadar mendengar, kadang-kadang occasional atau accidental, dengar aja gitu tanpa penghayatan, itu sama biasa mendengar. Tapi kalau listen itu berarti apa? Menyimak. Yastami'una al-qaul itu orang-orang yang menyimak perkataan, fayattabi'una ahsana, dan kemudian setelah menyimak, mengikuti yang terbaik dari kandungan kalimat baik tersebut. Maksudnya, ya tabir berarti ada tabir. Tabir itu efek atau akibat atau hal yang terjadi setelah kita menyimaknya. Jadi ketika kita menyimak faedah, kemudian tidak ada efek taba'an, yaitu yang berlanjut setelah menyimak itu, maka tidak ada manfaatnya dari penyimakan kita. Kata Allah, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Dan yattabi'un, mereka mengikuti ahsana, yaitu yang terbaik dari kalam itu. Ya, jadi kalau misalnya itu mendapatkan insyaallah fawaid dari lidahana, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah. Adapun kalau misalnya tidak, maksudnya tidak ada faedahnya, maka nasihati. Maksudnya nasihati apa? Ulaika alladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah. Fa ulaika hum ulul albab, mereka adalah orang-orang yang punya otak. Ya, dia menggunakan akalnya yang berpikir. Dalam kitab Az-Zuhud karya Ibn Mubarak disebutkan bahwasanya Maimun bin Mihran mengatakan, "Al-qasu yantadhiru maqtallah wal mustami'u yantadhiru rahmah." Al-qasu yantadhiru maqtallah wal mustami'u yantadhiru rahmatullah. Artinya apa? Al-Qas itu adalah tukang cerita, orang yang senang dan pandai cerita. Yang tadhiru maqtallah, sedang menunggu kemurkaan Allah Ta'ala. Ya, jadi berhati-hati ya, ternyata ini untuk peringatan untuk anak pribadi terutama. Ketika kita banyak bercerita dalam kajian, itu ditakutkan masuk ke dalam bab ini, yaitu sedang menunggu kemurkaan dari Allah berada kita di masjid. Cerita yang dimaksud adalah cerita yang sebenarnya tidak ada faedahnya, bukan berasal dari Quran atau Sunnah. Mereka cerita-cerita yang ya, kita buat-buat atau bukan kita buat real, tetapi kita tambah-tambahkan. Makanya dalam syarah terhadap kalimat ini, yaitu akhar ini bukan kata Nabi, tetapi ini di antara salaf mengatakan yang Maimun bin Mihran. Ya, karena orang yang rajin bercerita itu tidak luput dari sikap menambah-nambahi cerita tersebut, baik dari segi kalimatnya, baik dari segi mimiknya, gerakan tubuhnya, sehingga orang-orang tertarik. Dan memang dalam dakwah itu yang namanya cerita, kisah itu menarik. Ditakutkan dengan penambahan kalimat dari kita yang mana kalimat tersebut melenceng dari hakikat yang terjadi, maka ditakutkan itu seperti menunggu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala karena sama dengan berdusta. Ya, Allahu a'lam. Kemudian al-mustami'un yantadhiru rahmah. Adapun orang yang menyimak dengan baik itu seperti menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada pelajaran ikhwan. Ditakutkan, na'udzubillah, semoga bukan termasuk anda dan juga siapapun bagi da'i, itu mungkin orang-orang awam yang menyimak dakwahnya itu mendapatkan rahmat Allah karena mereka niatnya untuk mencari rahmat Allah di kajian. Tapi ternyata Allah Ta'ala memurkai da'inya, na'udzubillah. Ya, disebabkan apa? Disebabkan banyak cerita dan ditambah-tambahi. Ya. Baik. Kita insya Allah berlanjut ke pembahasan langsung ke bawah ini. Ya, dibuka kertas yang antum dibagikan, yang antum dapatkan. Ini ada tiga ayat dari surat Qaf, juz 28. Ya, tiga ayat saja, sebagaimana antum bisa temukan di kitab Al-Fawaidul Fawaid terjemahan 175. Kata Rabb kita subhanahu wa ta'ala, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عن اليمين وعن الشمال البعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سبحان الله بعيد عتيد تحيد. طيب apa artinya? Cuma sekali if, ingatlah ketika. Itu if di sini artinya ketika. Coba kita ingat. Kita ingat di sini maksudnya bukan remembering, yaitu mengingat apa yang telah berlalu dari pengalaman kita, enggak, bukan. Tetapi ini diperingatkan walaupun kita belum pernah melihatnya langsung. Tetapi hal semacam ini itu pasti terjadi. Apa yang terjadi ikhwan dan akhwat sekalian? Allah ya talaqqal mutalaqqiyan. Kalau di sini ya talaqqa itu mencatat ya. Al mutalaqqiyan dua yang bertalaqqi. So, di sini apa arti talaqqi? Jadi ada istilah namanya talaqqi atau bahasa namanya talaqqi. Nah, talaqqi itu meeting, bertemu langsung. Ini menunjukkan tidak ada wasithah, tidak ada perantara antara dua malaikat ini ya dengan kita. Ya talaqqal mutalaqqiyani, ingatlah ketika dan itu terjadi pada kita semua, ada dua malaikat yang menemui kita. Maksudnya ada di sekitar kita, ada di dekat kita. Ya anil yamini wa anil shimali qa'il. Di sebelah yamin kanan, wa anil shimal, dan di sebelah kiri qa'il. Qa'il di sini asal maknanya duduk. Siapa yang duduk? Ini untuk malaikat tersebut. Tapi nanti akan kita rinci, insyaAllah, makna qaid dan khilafiyah di antara ulama tafsir berkaitan dengan makna fa'il. Oke? Jadi paham di sini, ia dalam al mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id, yaitu keterjadian yang terus berlaku di kehidupan kita, bahwasanya ada dua malaikat di kanan dan di kiri, ya, qa'id, nanti kita jelaskan qa'id. Oke? Berarti siapa ini? Ah, malaikat apa? Pencatat amal kan? Pencatat amal. Tapi kemudian kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, akhbara subhanahu anna ala yaminihi wa shimalihi shimal malakaini yaktubani a'malahu wa aqwalahu. Akhbara subhanahu anna ala yaminihi wa shimalihi malakaini yaktubani a'malahu wa aqwalahu. Itu kata Ibn Qayyim menafsirkan ayat ini. Akhbara subhanahu, yaitu Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita, memberitahu bahwasanya ala yaminihi wa shimalihi, di sebelah kanan orang, yani hi di sini kembali ke insan, ala yaminihi insan, di sebelah kanan manusia, wa shimalihi sebelah kiri manusia, ada apa? Malakaini, dua malaikat. Tapi maksud dua malaikat di sini, apakah satu malaikat kanan, satu malaikat kiri, atau dua malaikat di kanan, dua malaikat di kiri? Hah? Di kanan satu, di sebelah kiri satu, itu maksudnya. Ya, jadi bukan dua, dua berarti empat, tapi itu maksudnya. Nah, kedua malaikat ini dalam keadaan apa? Yaktubani a'malahu wa aqwalahu. Apa arti yaktuban? Mereka berdua sedang mencatat, ya, menulis a'malahu wa aqwalahu. Amalan-amalan manusia itu dan perkataan-perkataan manusia itu. Jadi amalan anggota tubuh, amal di sini amalan anggota tubuh. Baik, baik. Amalan anggota tubuh, wa aqwalahu dan hasil buah lidah dia. Apakah amalan qalbu masuk ke dalam amal? Amalan hati. Amalan hati masuk enggak ke dalam amal? Masuk. Asalnya masuk tapi tidak dimasukkan. Tidak jalan. Wallahu a'lam. Wa na'lamu ma, jadi di ayat lain, di surat Qaf juga, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami mengetahui apa yang dibisikkan di jiwa. Ini berarti malaikat juga, ya, ada kemungkinan tahu hal tersebut, dan bukankah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meniatkan suatu kebaikan, maka dicatatkan untuknya pahala kebaikan tersebut walaupun baru niat. Barang siapa meniatkan keburukan belum dicatat, ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya malaikat yang mencatat amal itu juga mencatat niat. Dengan dalil yang tadi kata Rasulullah SAW. Berarti Allah Ta'ala, Allahu a'lam, mengizinkan malaikat pencatat amal untuk mengetahui bisikan hati kita, baik maupun buruk, mengetahui. Bedanya, yang baik itu akan dicatat oleh malaikat di sebelah kanan. Yang buruk tidak dicatat karena baru sekadar niat, kecuali jika anggota tubuh telah mulai melakukan atau ingin melakukan niat buruk tersebut, maka dicatat. Jadi beda antara orang, misalnya antum meniatkan sesuatu yang baik, maka Allah Ta'ala mencatat melalui malaikat jadi kebaikan, walaupun belum terjadi, baru niat. Antum ingin niat, insyaAllah nanti pas pulang dari kajian, insyaAllah anak akan beri tetangga anak sup misalnya, atau baru niat itu Allah catat oleh malaikat. Ya. Kemudian kalau misalnya seseorang dari kita menginginkan sesuatu yang buruk, niat melakukan hal yang buruk nanti insyaallah. Nanti pada kajian Anda bakal melakukan gini-gini sesuatu yang buruk. Buruk. Niat baru niat. Tapi dicatat atau tidak? Belum dicatat. Tetapi setelah kajian nanti antum sudah mulai beranjak kaki antum ya, menuju ke tempat yang antum tuju untuk bermaksiat, dicatat ya itu? Dicatat. Mulai dari situ. Itu sudah dicatat. Mulai dicatat. Tapi belum sampai dicatat sebagai ahli maksiat itu karena belum terjadi. Baik. Itu bedanya di situ ya. Lebih-lebih kalau dia sampai terjadi kebaikan maka asyrah hasanat 10 kebaikan insyaallah. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk kita semua. Iya. Baik. Jadi niatan yang buruk belum sampai catatan amal. Kecuali jika anggota tubuh mulai melakukan step. Walaupun belum langsung melakukan maksiat tapi mulai step. Itu langkahnya, baik gerakan tangan, mata atau kaki dan lainnya. Oke. Itu yang pertama. Dan kecuali juga dua, dia belum melakukan apapun melainkan hanya membicarakan niat buruknya kepada salah satu dari manusia, maka itu mulai dicatat sebagai niat buruk. Iya. Karena dia termasuk mujahir. Apa mujahir? Orang yang menjaharkan aib dan keburukan. Maka dicatat. Nanti saya bawa ada kajian mau ya, keburukan. Ngomong ke orang, ke teman. Walaupun ke ibu sendiri, keburukan itu sudah dicatat sebagai keburukan. Baik. Jadi malaikat ini mereka berdua tugasnya apa? Mencatat amalan dan ya, perkataan kita, baik amalan badan ataupun amalan qalbu. Ketika antum mengingat Allah Subhanahu wa taala di qalbu antum, apakah itu dicatat sebagai ibadah? Dicatat sebagai ibadah. Bahkan kadang amal qalbi itu lebih dalam daripada sekedar lidah. Iya. Seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala di kalbunya, tapi lidahnya itu diam. Bisa jadi ini insyaallah lebih besar daripada orang yang sekedar lidahnya tapi kalbunya tidak hidup untuk itu. Misalnya kadang ada orang yang apa? Dia masya Allah zikir, tapi hatinya enggak ada untuk itu. Kemudian ada orang dia berdoa minta kepada Allah, tetapi lidahnya keluh. Dia tidak bisa mengucap apa-apa. Melainkan dia hanya bisa hatinya saja yang berupaya untuk mendeskripsikan apa yang dia maui kepada Allah Ta'ala. Apakah itu doa yang sah? Sah? Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Sembunyikan perkataan kamu atau jaharkan. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada. Jadi bisa jadi orang yang memang dia benar-benar berdoa di hati yang minta sama Allah, itu bisa jadi lebih dalam daripada sebagian ya, hanya lidah saja. Baik, masih di ayat ini. Kata Imam Al-Bawawi rahimahullah, "Anil yamini wa anil shimal, ay ahaduhuma an yaminihi wal akharu an shimalihi." Yani maksudnya salah satu dari kedua malaikat tersebut itu ada yang di kanan dan salah satunya lagi ada di sebelah kiri. Falladhi 'anil yamin, yang di sebelah kanan, yaktubul hasanat kata Imam Al-Bawawi. Yang di sebelah kanan malaikat tersebut mencatat hasanat. Malaikat. Itu boleh dikecilin sedikit kalau memang terganggu. Ana membesarkan suara sedikit insyaallah. والذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. Yang di sebelah kiri ya mencatat keburukan-keburukan manusia, Kemudian dalam ayat yang tadi qa'id atau antum tahu arti qu'ud? Dulu kan seperti ini qu'ud itu. Dan di sini qa'id satu seolah-olah. Itu maksudnya satunya di kanan duduk, satunya di kiri duduk. Itu kalau qa'id dimaknai dengan duduk. Nah, itu satu pendapat ulama bahwasanya makna qa'id di sini duduk, dalam keadaan duduk. Jadi ya, seolah-olah malaikat tersebut duduk sambil mencatat. Tapi enggak usah dibayangkan, kenapa? Karena ini gaib samanya. Ya, bagaimana? Bagaimana kita bayangkan malaikat seperti apa? Seperti yang di film? Ya. Oke, saya terus habis itu ada apa? Ya, bukan itu. Ya. Itu malah orang-orang kafir yang mendeskripsikan seperti itu, dan mereka menganggap itu perempuan. Ya, subhanallah. Alhamdulillah dari Sattawan sebagai orang Nasrani. Ya, kemudian lah, sebagian ulama mengatakan, kata Imam Ghori, arada bil qa'id al-mulazima alladhi la yabrah la al-qa'ida alladhi huwa diddul qa'id. Sebagian dari ulama, kata Al-Mughawi rahimahullah, ini tafsiran kedua, maksud dari qa'id itu adalah al-mulazimu alladhi la yabrah. Al-mulazim maknanya al-mulazim apa? Itu orang yang bermulazamah. Antum tahu mulazamah? Mulazamah itu nempel terus. Ya. Misal antum bermulazamah dengan seorang ustaz, itu berarti antum ikut terus tuh kajiannya. Ustaznya ke Kebayoran dia ikut. Ya, ustaznya bukan pegawai, bukan kameramen, bukan, tapi fans. Ustaz ke Tanjung Priok dia ikut. Pasti ustaznya wafat dia enggak mau ikut. Nah, ini mulazamah. Dia ke rumah ustaznya belajar kitab apa. Ini mulazamah namanya. Ya. Dan ini yang layak disebut murid paten gitu. Kayak kemarin Al-Muzani yang di kita di pertemuan Al-Muzani dengan Imam Syafi'i mulazim. Qa'id di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama qa'id hanya al-mulazimul ladzi la yabrah, yaitu pihak yang selalu nempel terus mengikuti alladzi la yabrah, yang tidak putus-putus pengikutnya. Terus saja itu manapun dia pergi ada itu mulazim. Ya. La al-qa'id alladhi huwa qidul qa'id. Bukan maksudnya qa'id di sini adalah orang yang sedang duduk, yang duduk itu merupakan lawan dari diri. Bukan itu maksudnya. Paham? Ini dua tafsiran ulama. Ya. Dan ini masalah ghaib. Tepatnya duduk atau berdiri atau berlari atau bayar itu tidak usah dipikirkan. Memang asal qa'id mana yang duduk. Dan sebagian ulama mengatakan kita tidak bisa menggambarkan itu duduk atau gimana. Tetapi ala kulli hal qa'id itu bisa juga dalam bahasa dimaknai sebagai yang menetap. Ya memang. Ketika antum duduk, maka konsekuensinya apa? Maksudnya adalah menetap. Itu bisa dimaknai di mana antum? Antum duduk di mana? Maksudnya antum menetap di mana? Nah, dan juga kalau mau digambarkan tidak mungkin malaikat dalam keadaan duduk kita berlari kemana misalnya. Kita main bola, dalam main bola kita berpikir, ya, saya bakal menyelengkat bulan. Kita berlari, malaikatnya duduk di mana? Allah Alam. Jadi Allah melihat. Dua-duanya insyaAllah tafsiran Ahlu Sunnah, tafsiran ulama, yang kita inginkan adalah pengetahuan. Dan kemudian konsekuensi dari pengetahuan tersebut yaitu kita ketahui malaikat selalu ada pada kita. Dan yang dimaksud malaikat di sini malaikat pencatat amal. Ya. Dalam hadis malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalam terdapat surah, gambar, lebih-lebih patung. Apa yang dimaksud malaikat di sini? Maka malaikat pencatat amal. Enggak, malaikat pencatat amal tidak berefek untuk masalah itu. Mereka tetap mencatat dan bersama dengan kita. Apa yang masuk malaikat maut yang bakal datang? Kalau gitu kita kalau enggak mau mati ya udah di daerah yang ada patungnya. Ya, tapi maksud pertama malaikat rahmat. Ya, itu enggak berkah itu, enggak turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari malaikatnya. Ke pengajian, ya, pengajian isinya apa? Ada patung, ada patung. Ya. Apa turun berkah? Enggak turun. Masjid kalendernya ada gambar, gambar alumni pesantren atau gambar yayasan yatim piatu, itu juga kurang berkah, gitu. Walaupun kita masjid. Nah, jadi ini malaikat selalu ada, ya. Selalu. Bisa dipahami itu ya, insyaallah. Nah, untuk masalah ini masih berlanjut di sini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, ini pahami baik-baik. Ayat berikut ini 18. Karena sebagian dari kaum muslimin, bahkan mayoritas mungkin, salah paham terhadap pemaknaan raqib dan atid. Ya, raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kita bahas secara makna dan tafsiran dan juga usul begini. Ma di sini ma nafiyah, yaitu menafikan. Artinya apa? Tidaklah. Ya. Yalfidhu min qawlin, tidaklah dia melafalkan min qawlin suatu ucapan. Tidaklah manusia melafalkan ucapan apapun illa kecuali. Illa kecuali pasti ladaihi, di sekitarnya ada raqib atid. Ada raqib atid. Ada sang raqib atid. Ini dua nama, dua sifat yang harus kita pelajari sekarang agar pemahaman kita benar terhadap malaikat pencatat amal ini. Ya. Secara tafsiran tausul bidi, ini ada makna fiyah bertemu nanti dengan istifna, yaitu pengecualian illa. Ma bertemu dengan illa berarti tidaklah melainkan, ya? Ketika tidaklah bertemu dengan melainkan, maka dalam bahasa Arab ini dinamakan memberikan faedah hasal. Ada ulangi selain ini, tapi akhwat kedengaran suara anak? Kurang. Ya, kedengaran? Alhamdulillah. Ada ulangi, akhwat dan akhwat. Sebentar dulu, ya. Ma yalfidhu min qawlin, dan kedengaran? Tadi ma ini nafiyah, menafikan, artinya tidaklah. Ya. Kemudian setelah tidaklah nanti ada lafal atau kata illa, melainkan atau kecuali, ya. Sekarang misal dalam bahasa Indonesia. Ya. Ketika Anda bilang tidak ada seorang pun di masjid kecuali Hasan. Tidak ada seorang pun di masjid kecuali Hasan. Pertama menafikan, kemudian ada kecuali. Ini menunjukkan hasr, pembatasan. Yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun kecuali Hasan, berarti hanya ada Hasan saja tanpa ada selainnya. Hah? Ada kalimat lain. Berikut. Di masjid hanya ada Hasan. Maknanya sama enggak sama yang tadi? Sama. Tetapi cara mengungkapkannya beda enggak? Beda. Tidak ada siapapun di masjid kecuali Hasan. Yang kedua, di masjid hanya ada Hasan. Sahih? Oke. Dua-duanya mana beda? Sama kan? Maksudnya sama, yaitu cuma ada Hasan di masjid. Dan enggak ada lainnya. Tetapi pengungkapannya, stylenya, gayanya beda. Dan style yang berbeda tersebut ternyata memberikan chemistry yang berbeda, perasaan yang berbeda, stressing dan penekanan yang berbeda. Ya, ketika Anda bilang ke antum, ya akhirnya di masjid cuma ada Hasan, alright, sudah selesai. Tapi ketika Anda bicara ke antum, tidak ada siapapun di masjid kecuali Hasan, mana yang lebih kuat? Yang kedua, bukan? Ah, di sini ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang antum ucapkan melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Dibandingkan dengan Anda bilang malaikat pasti mencatat ucapan antum, mana yang lebih kuat? Yang pertama. Lihat ini ilmu balagh. Kesusastraan bahasa. Ya. Nah, jadi ini peringatan buat kita. Ketika dibilang tidaklah ada ucapan malaikat pasti ada malaikat mencatatnya. Oh, itu lebih dalam dibandingkan sekadar ada malaikat mencatat ucapan antum. Itu biasa. Maksudnya lebih enggak lebih menekan. Bisa paham di sini? Ma yalfidhu min qawlin. Maksudnya ma yalfidhu min qawlin. Ya. Lihat lafal yalfaz. Yalfidhu. Antum tahu arti lafaz? Lafaz adalah apa yang keluar dari mulut antum, dari mulut kita itu apa? Adapun hati tidak melafalkan. Ya kan? Apa maksudnya di sini? Berarti jaga lidah. Mungkin seseorang punya niatan di hati atau hasad atau iri, tapi belum sampai lidah, sehingga belum tercatat. Tetapi kalau sudah sampai lidah, dicatat. Paham? Nah, itu isyaratnya di situ. Jadi ma yalfidhu min qawlin. Ini lebih menekankan kepada sesuatu yang belum sampai lafal lidah. Karena lafal itu di lidah, bukan di hati. Adapun hati masih berupa qaul qalbi, yaitu perkataan qalbu yang belum keluar. Nah. Sehingga kalau belum keburukan itu keluar dari belum sampai lidah, maka belum dicatat keburukan. Gitu ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak seorang pun melainkan pasti hasad. Lah jasada gimana? Tidak ada jasad yang tak punya hasad. Maksudnya semua manusia itu punya iri terhadap orang tua. Ya laki-laki juga. Terutama ulama. Ukhuwah, orang-orang ilmu. Semua punya hasad. Pasti punya iri. Ini ada bab tersendiri masalah iri, kita enggak bahas ya, tapi maksudnya begini. Ketika kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang mulia hasadnya tersebut tidak dikeluarkan di lidah. Tapi orang-orang yang tidak mulia, ya, yang lawannya mulia lah ya. Itu dia mengungkapkan hasadnya dalam lidah, mengeluarkan hasadnya. Itu bedanya. Nah, ketika hasadnya kita kepada orang itu ada keburukan di hati, tapi nggak sampai terjulur di lidah. Maka ini nggak masalah. Maksudnya itu sesuatu yang normal. Tapi ketika sudah terlafalkan di lidah atau dijemarikan, maka mayal fiu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, baru tercatat itu. Baru itu tercatat. Ya, karena diungkapkan. Ya. Oke. Jadi lafal yang dimaksudin lafal min qawl, lafal lidah. Oke. Illa ladaihi, kecuali di sisinya ada siapa? Ada raqib atid. Kita pelajari raqib atid. Kita pelajari raqib atid. Lihat dalam tafsir Al-Baghawi, dikatakan oleh Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, ma yalfidhu min qawlin, ma yalfidhu min qawlin, yaitu maksudnya ma yatakallamu min kalamin, tidaklah seseorang berbicara dengan suatu kalam, fayalfidhu, kemudian dia melafalkannya di lidah. Ain, yaitu maksudnya yarmihi min fihi, melemparkan lafal tersebut dari mulutnya. Illa ladaihi raqibun atid. Raqib maknanya hafiz, atid maknanya hadir. Oke. Fahmi, catat, fahmi, hafalkan dan lesati baik-baik. Raqib maknanya hadir, atid maknanya hadir. Raqib artinya hafiz, yaitu yang menjaga, dalam artian mencatat. menghafal, mencatat, menjaga amalan, mencatat, itu makna dari raqib. Ya. Karena raqib, raqib ini bisa juga dimaknai muraqib, yaitu yang senantiasa nidani sampean. Apa arti muraqib? Watch on. Apakah malaikat di sini mengawasi untuk apa mengawasi? Untuk mengingatkan kita, jangan. Ya, bukan itu. Tapi nitahin terus untuk mencatat terus, mencatat. Kalau bagian kita kayak gini, tapi enggak Allah akan kayak mana catatnya. Itu makna raqib. Jadi raqib, raqib, kalau Allah pakai bukan kaf tapi qaf. Kemudian ada ba. Nah, ini maknanya kalau bahasa Jawa itu nitahin serius gitu loh. Jadi kemanapun dia pergi selalu dilihat, diperhatikan, diamati, diawasi. Ya. Itu makanya ada muraqabah. Muraqabah itu adalah perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna raqib. Ya. Dan raqib ini berarti hafiz yang selalu menjaga amal kita, maksudnya selalu melihat, mengawasi dan mencatatnya. Okay. Nah, kemudian itu tadi sudah paham maknanya, raqib, ya? Sudah paham loh. Tak boleh enggak paham. Kalau sudah kajian yang enggak paham, ya sudah, gimana lagi masa enggak paham? Masa mau saya hukum. Kemudian atid maknanya adalah ya, hadir aynama kana. Hadir makna dari atid itu hadir, hadir berarti eksis. Ada selalu dimanapun dia. Itu makna dari apa? Atid. Ya. Oke. Mungkin sebagian atau mayoritas atau mungkin semua dari kita baru tahu makna ini. Yang mana makna ini berseberangan dengan makna yang sebelumnya kita pahami. Pemahaman yang salah. Raqib itu yang mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk, ini salah. Jadi yang di kanan itu namanya raqib, yang di kiri namanya atid. Makanya gak ada orang namanya atid. Gak enak juga gak ada. Gak ada juga ada orang namanya raqib juga kurang ada. Gak tahu. Jadi raqib, atid ini nama malaikat bukan? Gak nama, nama malaikat. Namanya malaikat nama. Jadi ya sifat juga nama. Apa nama kan raqib, atid. Tapi nama untuk salah satu atau keduanya? Dua-duanya. Baik yang di kanan maupun yang di kiri ya. Yang mencatat amalan baik namanya raqib atau atid. Raqib atid. Yang mencatat amalan buruk namanya raqib atau atid. Raqib atid. Oke? Okay? Dan mereka bernamakan hafiz bukan? Hah? Kul nafsin. Zaid itu mau dia di surat At-Tariq. Apa di surat At-Tariq? Apa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dalam salah satu tafsir hafiz ini malaikat. Malaikat apa? Ya malaikat yang catat amal. Jadi mereka juga dinamakan hafiz, raqib, 'atid. Okay. Paham di sini maknanya. Jadi raqib, atid itu nama mereka. Okay. Ini sebagaimana Rasulullah punya banyak nama, Muhammad, Ahmad, Nabil, Marhaman, ya, Al-Amin. Itu nama-nama Rasulullah SAW. Lihat di Zadul Ma'ad, ada apa itu? Baik, tahu udah kita nih malaikatnya. Tapi kita enggak mungkin menyaksikan kedua malaikat tersebut. Dan tidak mungkin di antara kita mengklaim telah melihat mereka. Coba yang hadir banyak, apa ya? Katanya membatasi minta dimajuin. Mungkin? Kalau mau dibuat lantai dua, bisa? Hah? pembatasnya boleh majuin, tapi di sana itu biar-biar yang urus teman-teman aja, kita tetap terus ngaji, oke? Berarti kurang lagi. Tapi alhamdulillah. Karena hanya mengcopy atau mengprint 15-15. Karena sebelumnya pun itu 15-15 terlalu berlebihan. Sebenarnya cuma berapa poin, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala yang berikan itu semua. Tapi kita lanjut, lanjut ikhwan. Jadi tadi rohi, ba'atin sudah. Kita mengimani keduanya, keberadaan keduanya, karena sudah ada nasnya, dalilnya. Tetapi kita tidak akan dan tidak boleh mengklaim kita telah menyaksikan mereka. Oke. Okay. Itu satu masalah. Masalah lainnya, kita imani betul-betul keberadaan mereka di sisi kita, dan setiap lafal kita dicatat, kebaikan maupun keburukan. Apakah boleh kita memanggil mereka? Ya Rafi' ya Adi. Kalau memanggil di sini cuma iseng, itu hal yang sia-sia. Ya. Yeah. Allah Ta'ala waladzina hum 'ala lawi mu'ridun. Jadi orang beriman ya berpaling dari hal yang sia-sia seperti ya Rahim ya Adi, aina kunta? Where are you? Tolong tunjukkan dirimu. Nah ini gitu. Bahlul ya. Enggak bakal, karena apa? Tugasnya bukan untuk itu. Ya. Tugasnya malaikat Rahim Adi ini mencatat amal. Bukan tugasnya menampakkan diri kemudian membantu kita ketika kita butuh minta bantuan sama dia. Enggak, ini malah justru bisa menjadi kesyirikan. Kenapa ikhwan? Karena dia gaib dan tidak akan kita lihat. Ketika kita meminta kepada yang gaib seperti ini, maka menjadi kesyirikan. Ini memang syirik asghar. Kalau kita meyakini, na'udzubillah, kita kalau seorang meyakini dia meminta bantuan kepada malaikat raqib adi, kemudian dia meyakini atau punya keyakinan bahwa malaikat raqib adi ini bisa melakukan sesuatu di urusan di luar perintah Allah. Maksudnya mereka secara independen bisa membantu kita tanpa ada pengaturan dari Allah, maka ini syirik besar, keluar dari Islam. Maka apa bedanya malaikat ini dengan dewa yang diyakini oleh sinetron-sinetron yang di mana itu? Sinetron dia kalau misalnya ada sekarang kan. Nah apa bedanya? Maka gak boleh, kita hanya mengimani malaikat raqib adi dan tidak bertambung dan mendalami bagaimana mereka eksistensinya, sudah selesai. Karena nas untuk menjabarkan itu terbatas. Ya. Dan tidak ada ijtihad dalam masalah ini. Enggak ada ijtihad. Saya berijtihad malaikat tersebut punya sayap sekian. Oh, ijtihad apa? Khurafat kiranya. Ada ijtihad karena apa? Mendapat hamli mimpi bahwa saya malaikat rohani tersebut bermata sekian dan semua. Oh, tahu dari mana? Enggak bisa gitu. Itu syaitan yang berusaha untuk menipu manusia. Oke. Jadi raqib artinya raqib artinya hafiz atau selalu mencatat dan selalu mengawasi. Adapun adid artinya hadir. Dua nama dan dua sifat ini melekat enggak pada mereka berdua? Maka malaikat raqib itu adalah malaikat adid dan malaikat adid adalah malaikat raqib. Dan mereka jumlahnya berapa? Dua di sekitar kita. Oke. Nanti akan ada pembahasan berikutnya hari insyaallah, apakah benar dua atau empat atau berapa, nanti insyaallah. Al-Hasan Al-Basri sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bawwi dalam Ma'arif Tanzil, innal malaikata yajtanibuna al-insana ala halaini 'inda ghaibatihi wa 'inda jima'ihi. Sesungguhnya malaikat menjauhi manusia di dua keadaan, ketika dia buang air besar dan ketika dia jima dengan istrinya. Ini pendapat Hasan al-Basri. Mungkin beliau berijtihad dengan apa? Dengan hadis-hadis, karena malaikat tidak menyukai yang khabith, ya kan? Maka menjauh. Dan masalah jima' itu privasi, maka menjauh. Allahu a'lam. Sebenarnya masalah yang seperti ini tidak perlu kita bahas. Maksudnya ini hanya cuma menjabarkan pendapat salaf. Wa qala Mujahid. Mujahid berkata, yaqdani 'alaihi hatta aminahu fi maradihi. Kedua malaikat ini mencatat perbuatan manusia sampai aninahu fi maradihi. Anin itu desahan ketika sakit. Itu dicatat. Kata Mujahid. Saking apa? Saking detailnya mereka mencatat sampai itu dicatat. Kenapa? Karena bisa jadi itu mengundang pahala atau mengundang dosa. Seseorang berkeluh kesah di sakitnya itu bisa berpahala, bisa berdosa, tergantung kalau dia berkeluh kesah karena tidak menerima nasib, dosa. Kalau dia berkeluh kesah kepada Allah, dicatat kayak itu, dicatat. Muskilahnya adalah ketika kadang kita mengucapkan lafal-lafal ya, mubuniyah, tetapi di konteks yang tidak tepat, kurang tepat, atau di konteks yang kita terbiasa tanpa sengaja. Contoh, melihat catatan usul yang punya dosa dia, Allah yang dia kan lihat sengaja gitu, lihat pojok atau pojok-pojokan, usul, bukan untuk dia, usul, atau lihat anak lapor baru, Allah mati habis. Maksudnya gimana? Maksudnya, makan di akhir kalam la ilaha illallah dapat jannah. Siapa di akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Ini malah amal al-fatih gitu kan, amal terkandung dengan Fatimah dia. Masuk surga, Allah alam. Bisa jadi sih. Tetapi lafal-lafal seperti itu Allah alam. Apakah dia masuk ke ibadah atau hanya sekedar keceplosan? Ada yang kadang lihat misalnya ada apa gitu misalnya ada kecoa, Allah ada kecoa. Ya, apakah dia bermaksud memuji Allah? Tidak bermaksud kan ya? Tiba-tiba aja gitu. Sementara ini amal amal niat, amal tergantung dengan niat Allah. Apakah itu langsung dicatat sebagai amalan atau sesuatu yang di lahub yaitu sesuatu yang di apa namanya lagu itu di apa sih namanya tidak diindahkan kan biar itu terjadi tidak dosa berpahala Allah alam. Maka kata Ikrimah la yaktubani illa ma yujaru alihi aw yuzaru bihi. Malaikat waqibatihi tidak mencatat kecuali apa yang bisa diberi ganjaran pahala atau yang bisa diberi ganjaran dosa. Maksudnya kalau sesuatu yang tidak ada nilai pahala atau nilai dosanya yaitu sesuatu yang mubah, maka tidak dicatat. Itu kata menurut Ikrimah radhiyallahu anhu. Seseorang makan tanpa ada niat beribadah dengan makannya tersebut, hanya sekedar mengisi perut. Maka kalau berpatut pada kalimat Ikrimah maka tidak ada catatan amal. Karena memang itu bukan amal, baik amal soleh atau amal buruk bukan. Itu sesuatu yang tradisional mubah dilakukan tidak ada masalah. Ya. Seseorang misalnya dia memandang langit. Ya. Dah memandang aja, cakep tuh langitnya. Dia dicatat kalau berpatut pada kalimat Ikrimah ini tidak dicatat karena tidak ada nilai gunanya. Kecuali kalau misalnya dia mengatakan dengan ini kan dia mengikuti salah satu petunjuk Rasulullah SAW yang mana beliau kalau malam itu sebelum sholat malam melihat ke langit terlebih dahulu kemudian membaca surat Al-Imran. Tapi kalau dia dengan niatan kayak gitu juga bukan ibadah, dicatat. Ya, Allah Akbar. Kemudian permasalahan masih di Rabi Ba'ati. Ada hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Hurairah. Yang mana yang ada tidak pun dengan Bukhari dan lainnya banyak. Muslim rawi banyak dari kitab sunnah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Saling ya ta'aqub, ta'aqub itu berganti, silih berganti pada diri kalian, si kita semua. Malaikatun, malaikat-malaikat di lain malam, wa malaikatun bin nahar, dan malaikat-malaikat di siang hari. Baik-baik. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan mereka berkumpul, bertemu di salat fajar, salat subuh, dan di salat asr. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian yang bermalam dengan kamu, itu malaikat yang dari asar sampai fajar itu bersama antum, itu ya'ruj. Ya'ruj itu mi'raj, naik ke atas. Fa yas'aluhum, maka Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat tersebut. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang semuanya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Paham di sini? Jadi nanti kita jelaskan. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, mereka berkata apa? Taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dan mereka dalam kondisi sedang apa? Sedang salat. Salat apa? Salat subuh. Berjamaah sahur di rumah. Berjamaah. Taraknahum wa hum yusallun. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat, dan ketika kami datang lagi mereka dalam keadaan salat. Paham di sini maksudnya? Kita semua ada malaikat. Saling silih berganti malaikat ini. Raqib atid. Itu kata para ulama, sebagian ulama, ini maksudnya adalah malaikat yang mencatat amal. Oke. Mereka silih berganti karena bahasa kita itu sifat. Ya. Sifat untuk mencatat amal. Nah, kata Rasulullah, ya ta'aqabun bil lail wa nahar. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Oke. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan mereka kapan berkumpul, bertemu antara malaikat-malaikat ini kapan? Di salat subuh dan di salat asar. Berarti di waktu salatul fajr dan di waktu salat al-wusta. Al-wusta itu salat al-wusta kan? Salatul asar. Menurut kebanyakan ulama, sebagian ulama beda. Beda banyak pendapat yang berbeda. Tapi jadi malaikat-malaikat ini itu mereka sering bertemu, dua-dua bertemu. Empat. Kapan bertemu? Di salat fajar, salat subuh, dan salat al-wusta, itu salat asar. Makanya dua salat ini sangat spesial dalam Islam. Walaupun kalau kaum muslimin yang spesial salat maghrib doang. Salat maghrib doang. Isyanya udah pada sinetron atau pada perempuan. Padahal salat asar, salat subuh itu Al-Qur'an al-fajr. Ya? Inna Qur'an al-fajr kana masyhudan. Nah, itu ada malaikatnya. Karena salat fajar itu bacaannya, qiraahnya, qiraah imam maksudnya, itu disaksikan oleh para malaikat. Ketika mereka sedang berkumpul untuk switching tugas. Bahasanya keren, switching tugas. Job switching. Ini bahasa-bahasa, ini berarti perendahan ya. Ini bahasa-pembahasan, menuju bahasa yang kira-kira kata orang keren. Ya. Job switching. Shift-nya sudah berlaku di situ. Nah, mereka berkumpul ketika di subuh. Makanya rugi bagi kita kalau misalnya enggak subuh berjamaah, ikhwan, enggak subuh berjamaah. Rugi. Ya, karena salat subuh berjamaah disaksikan oleh malaikat dan itu kemuliaan tersendiri bagi kita. Begitu juga salat wusta, makanya hafidhu ala salawat. Dan disebutkan salat wusta secara khusus. Kenapa? Karena salat wusta ini juga malaikat yang bertugas di pagi sampai siang itu selesai tugasnya hari itu di salat asar, dan kemudian bertemulah, turunlah malaikat yang bertugas mulai dari asar sampai besok pagi untuk mencatat amal kita. Dan itu berlaku pada semua orang atau cuma kaum muslimin? Semua. Tapi masalahnya, ini kan umum. Siapa yang hukum di sini itu manusia. Karena semua orang dicatat amal, bukan muslimin saja. Ya. Maka subhanallah, berapa jumlah malaikat? Dan bagaimana keadaan orang-orang kufar dan musyrikin ketika mereka di salat subuh, waktu salat subuh dan salat asar? Orang kufar dan musyrikin di salat subuh waktunya mereka ngapain? Tidur. Tidur. Oke. Dan ketika salat asar mereka ngapain orang kufar itu? Main dunia. Ada untuk akhirat? Tidak ada. Adapun orang muslim, makanya kata para malaikat, Allah Ta'ala ketika malaikat tersebut naik mi'raj ke langit, kemudian Allah Ta'ala tanya enggak? Allah Ta'ala tanya. Dan Allah Maha tahu tentang apa yang Allah tanyakan dan keadaan manusianya. Mungkin tahu daripada malaikat tersebut, tapi Allah tanya. Madza? Aidan, kaifa taraktum 'ibadi? Bagaimana wahai malaikat kalian tinggalkan hamba-Ku itu? Apa jawaban malaikat? Taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka sedang mereka dalam keadaan salat. Jadi ketika salat masih salat itu malaikat ada yang turun, ada yang naik dan ada yang mengganti. Yang naik itu nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan apa kalian meninggalkan hamba-Ku itu? Rajul lagi salat ya Allah. Oke? Okay? Itu dalam salat fajar. Kemudian nanti sampai salat asar, ganti lagi malaikatnya. Malaikat yang sudah dari fajar sampai asar itu bertugas mencatat amal kita, mereka juga naik di waktu asar. Dan Allah menanya juga mereka, kaifa taraktum 'ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku dalam keadaan apa? Taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dan mereka sedang dalam keadaan salat bagi yang memang salat. Makanya dalam Sahih Bukhari di antara amal-amal terbaik adalah as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Itu sebaik-baik amalan. Kenapa? Dapat report dari malaikat. Catatan grade A, insyaAllah. Jemaah, ya, jemaah, bukan sholat sendirian. Ya. Begitu. Ya. Makanya berkah, insyaAllah. Kalau misalnya pagi sudah sholat jemaah, ya. Asal sholat jemaah. Jadi jangan maghribnya doang. Ya. Kalau muslim banyak maghribnya, masya Allah maghribnya rapi. Coba di sini perhatikan. Afqalus sholati 'indal munafiqin, sholatul 'isya'i wa sholatus subuh. Paling beratnya salat bagi orang munafikin itu salat isya dan salat subuh. Itu di zaman kapan? Zaman Rasulullah. Sekarang masih berlaku? Masih berlaku, ya. Pasti itu syariat Allah. Maksudnya itu ya, ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan melalui lidah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan itu berlaku sampai sekarang. Tetapi muskilahnya, masalahnya itu bukan paten berpatut pada salat isya dan subuh saja. Melainkan begini. Illat atau sebab mengapa Rasulullah SAW mengatakan salat subuh dan salat isya adalah karena di zaman beliau penerangan itu tidak begitu bagus. Maka dalam riwayat Al-Muwatta dan lainnya disebutkan kami salat subuh, selesai salat subuh sementara kami masih tidak bisa melihat siapa di samping kami. Maksudnya enggak ada penerangan. Maksudnya apa? Masih gelap. Jadi orang-orang munafik ini mereka hanya mau salat ketika apa? Diketahui orang. Dan orang-orang yang hanya sholat maghrib berjamaah di masjid takutnya termasuk yang seperti ini. Paham? Kenapa? Karena ilatnya sama. Magic. Maksudnya ilat apa? Sebab. Kausalitasnya sama. Orang-orang munafik mereka hanya mau hadir di sholat berjamaah ketika banyak orang saja. Adapun ketika orang sedikit, maka bagaimana dengan orang-orang yang hanya mau sholat berjamaah di maghrib saja? Karena banyak. Kemudian memakai baju yang terbaik. Setelah isya, belum tentu, bahkan sholat pun belum tentu. Nah ini juga bisa sama dengan menggunakan orang-orang yang di zaman Rasulullah sholat isya dan maghrib berat bagi mereka. Kemudian, sebagian dari orang, bahkan kiai, itu gak mau ke masjid kalau misalnya zuhur dan asar. Ada yang seperti itu. Tapi giliran maghrib dan isya dan subuh, ya alhamdulillah subuh masih, itu baru mau ke masjid dan itu pun harus dia jadi imam. Padahal dia sempat sholat zuhur dan asar di rumah. Ada yang seperti itu. Nah ini ilmunya kena juga dengan seberat-berat orang sholat di isya dan asar. Kenapa? Karena tidak diketahui orang. Kalau zuhur itu sedikit jemaahnya. Asar, ya asar lebih-lebih. Maka di rumah aja. Bisa kena ini. Ya. Tapi itu masalah ini. Yang kita gak masuk situ ya. Kita masih di hadis tadi ya. Tapi jadi malaikat itu jadi bersilih ganti. Wallahu taala a'lam. Dan kita enggak perlu lagi mendalami tentang jauh-jauh tentang itu lagi. Ya. Sudah cukup hadis tadi yang kita sebutkan. Ya. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan oleh Ibnu Jarir al-Tabari dalam tafsirnya. Kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ja'alallahu 'ala ibni Adam hafizina fil laili wa hafizaini fil nahar. Yahfazani 'amalahu wa yaktubani atharuhu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk anak Adam ini dua hafiz untuk malam dan dua hafiz untuk siang. Dan manusia itu lemah. Kalau seperti itu, mungkin itu majaz atau enggak. Kalau saya ditanya juga, berarti enak dong malaikat malam. Dia banyak free time-nya. Enggak perlu gitu. Kenapa? Ya orang enggak dicatat. Terus malaikatnya ngapain kalau malam? Enggak usah sampai di situ masalah. Ini masalah sebagian dari orang. Udah ada hadis Nabi udah sampai waktu orang lain selesai. Enggak usah mikir-mikirin malaikat Jibril misalnya. Tugasnya apa menyampaikan wahyu? Berarti sekarang berita itu banyak orang malaikat Jibril. Kenapa enggak ada wahyu lagi sekarang? Enggak usah ngomong kayak gitu. Ya. Itu urusan gaib dan udah. Enggak usah sampai ke sana. Sebagaimana pernah ada dalam kajian di Tanjung Mas. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah memberikan apa maksudnya memperlihatkan kepada sahabatnya dua buah kitab yang satu di kanan satu di kiri. Ya, itu maksudnya seperti itu. Di situ tertulis apa? Yang kanan apa? Nama-nama penghuni surga. Yang sebelah kiri nama-nama penghuni neraka. Ya, itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian ada salah satu seorang jemaah yang diinfokan oleh beberapa ustadznya bahwasanya yang dimaksud itu bukan kitab. Lalu apa dong bagi bukan kitab? Entah apa yang maksudnya. Lalu apa maksudnya dalam nas hadis kitab apa? Dua kitab. Mau ditafsir kemana? Mau ditafsirkan kemana? Rasulullah menampilkan dua kitab kepada para sahabatnya. Lalu kau mau ditafsirkan apa? Buat itu dua takdir. Nah, kalau takdir terus gimana nampilinnya ke para sahabat? Kemudian lagi-lagi di i'tirad yaitu di bantah lagi sama seorang hadirin atau seorang hadirin. Kalau misalnya gitu berarti Rasulullah SAW berarti menyembunyikan dong nama-nama penghuni surga dan neraka. Itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak penting. Repot dirinya. Jadi ketika udah ada nas tentang akidah udah selesai. Nah itu kita imani selesai. Gak usah pakai pertanyaan lazimul qaul atau kelaziman konsekuensi apa yang nanti ujung-ujungnya sudah itu membisiki supaya ujung-ujungnya apa? Tafsirkan yang jauh atau nafikan. Tafsirkan dengan penafsiran yang jauh atau nafikan. Ini adik ini tidak benar. Itu yang terjadi. Firqah-firqah Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah, sebagian dari Asy'ariyah dan juga Maturidiyah dan juga Mu'tazilah. Dan dari kalangan Syiah juga itu banyak yang menafsirkan hadis ataupun ayat Al-Qur'an tidak pada tempatnya atau meniadakan eksistensi hadis atau ayat tersebut. Jadi untuk urusan akidah ini saya enggak sembarang. Baik, kita baca perkataan Ibnu Qayyim. Wa nabbaha bi ihsa'il aqwali وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال وهي غايات الأقوال ونهايتها. ونبه إليه الله تعالى memberikan تنبيه. تنبيه maknanya adalah peringatan. Ihsa' al-aqwali wa kitabati wa kitabatiha. Ihsa' al-aqwal, ihsa'. dihitung. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Mujadilah, ahsallahu wa nasuh. Ihsan, ahsa yuhsi ihsan, ahsa yuhsi. Ia begitu, menganggap. Jadi ahsallahu wa nasuh, kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menghimpun dan menghitung semua amal mereka. Wa nasuh, dan mereka lupa akan amal itu. Itu menunjukkan di hari akhir nanti, atau sekarang kita nih, kita banyak sekali amalan buruk yang telah kita lupakan. Tetapi ahsallahu wa nasuh, Allah menghitung itu semua walaupun kita melupakannya. Ya, makanya nanti orang-orang kafir dan orang fajir, naudzubillah, itu di surat Al-Kahfi, ketika melihat kitab catatan amalnya, kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ya, ahsaha ya. Tidaklah amalan kecil maupun besar itu kecuali di kitab itu terhimpun dengan jelas. Subhanallah. Ahsayusi. Jadi ihsa al-aqwal maksudnya menghimpun dengan lengkap perkataan-perkataan. Wa kitabatiha, dan penulisannya, ala kitabati al-a'mal, di atas kitabah amalan-amalan. Ya, di samping catatan perbuatan. Ya. Allati hiya aqallu wuqu'an. Di sini kata penerjemah, intensitas perbuatan memang lebih sedikit dibandingkan dengan ucapan. Tetapi perbuatan memiliki dampak yang lebih besar daripada ucapan. Ya, biasanya gitu, karena perbuatan ini ya bisa tangan, bisa kaki, bisa juga mata. Bahkan ain itu bukan perbuatan. Ain, mengirim ain itu bukan perbuatan. Mengirim ain itu bisa lewat mata, bisa lewat lidah juga bisa, bisa lewat tulisan juga bisa. Wa hiya ghayatul aqwali wa nihayatuha. Selain itu perbuatan merupakan akhir dan perwujudan dari segala ucapan. Maksudnya, kalau sekadar ucapan, kadang sekadar ucapan. Tapi kalau sudah sampai perbuatan itu beda. Seperti orang marah. Orang marah itu teriak-teriak gitu. Tapi kalau sudah sampai ke perbuatan itu mukul kan, orang dendam. Menonjok, tampar, tampol dan segala kosakata yang berkaitan dengan itu. Kalau sudah sampai perbuatan maka lebih parah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat ya, di ayat ini menyebutkan perbuatan enggak? Enggak. Tapi hanya lafal. Menunjukkan kalau lafal saja sedetail apapun dicatat, apalagi perbuatan. Gitu maksudnya. Ya, ini namanya dalam usul fiqih al-qiyas al-aulawi. Itu kiasan yang lebih prioritas, maksudnya lebih utama. Ketika lidah atau ucapan saja yang ringan itu dicatat, ya lebih-lebih perbuatan. Maka kadang-kadang seseorang berkata itu lebih penting dibandingkan seorang sampai menuliskan dengan jemarinya. Nah, maksudnya sekarang kadang-kadang gak perlu ngomong tapi nulis aja, tapi ternyata lebih besar lagi dosanya daripada sekadar ngomong dengan lidah. Ini lidahnya sekarang udah pindah ke ada 10 sekarang lidahnya. Itu bagi yang akuntan ya. Tapi kalau bagi kita yang biasa cuma 2. Atau tahu nggak, biar kalau misal bukan aib sebenarnya, tapi mau orang-orang tua banyak kan, atau ustadz-ustadz yang tua tuh, coba antum lihat bagaimana mereka di depan laptop atau di depan komputer, mereka pakai dua tangan jelas, dua jemari, dua jari, ini gimana ngetiknya? Itu biar kayak gitu, dan luar keras meja itu berbunyi, ya kayak mukul kuat. Mungkin kalau nonton cuma kiri udah kita aja. Iya, karena biar luar tawon dan juga kalau ngetik, pakai mesin tikan nggak ada kayak gini kan, nggak mungkin. Gak bakal kena. Emang QWERTY juga sama alhamdulillah. Tapi maka itu keras. Karena kebiasaan zaman dulu gak bisa diubah kayak gitu. Dan ustadz-ustadz yang mungkin udah tua juga kayak gitu seperti. Atau mungkin diminta di nama anaknya diketik ya. Mungkin gak bisa ngetik. Tapi seperti itu ya. Oke. Sampai mana itu tadi? Oke, jadi kalau misalnya 10 jemari, Kalau HP mungkin cuma dua ya. Tapi kalau HP jadul bisa banyak atau gimana? Satu ruang. Atau kadang ada yang kayak gini. Ya. Ada Syekh Ana dulu Syekh siapa? Syekh Suja waktu di pesantren. Ya. Itu waktu itu HP itu masih dan kita sebutkan. Itu masih yang HP yang kata orang buat melempar binatang itu bisa ya. Yang besar yang warna yang screennya kuning. Itu dulu belum ada touch screen warteg gitu. Belum ada touch screen gitu kan. Tapi itu tok tok tok seperti ini. Dosanya dikit ini. Paling cuma satu doang. Tapi kalau misalnya dua jari atau ini ya. Wah, WhatsApp-nya pakai web WhatsApp gitu. Banyak nulis kita orang atau gimana bisa. Kena semuanya ini. Yang bicara nanti banyak gitu. Saya dibandingkan dengan ini. Oke, begitu ya Pak. Kita lanjutkan ayat ketiga ya, insyaAllah. Ini gak ada istirahat, gak perlu istirahat ya. Istirahat nanti pas kita wafat aja insyaAllah ya. Istirahat ini gak ada. Kita lanjut aja terus. Mungkin sampai jam 11 atau 12 atau sampai menjelang semua mungkin. Tergantung. Kata Allah Ta'ala wajahat sakratul mauti bilhaq. Ini mulai ini. Dan datanglah sakratul maut. Ya. Tapi sakrah al-maut. Sakrah itu mabuk. Jadi orang yang sekarat disebut sekarat itu karena mabuk. Sebagaimana antum lihat orang mabuk kayak gimana? Kayak gitu. Itu orang sekarat tuh kayak gitu. Ya, mabuk. Dia enggak. Gak sadar apa di sekitarnya itu udah gak bisa fokus lagi. Terutama bagi yang suruh khotimah. Ya, kematian-kematian. Jadi mabuk menjelang matinya. Itu mabuk. Ada pernah lihat orang sekarang? Langsung lihat langsung pernah? Ya. Alhamdulillah anak belum pernah lihat langsung. Alhamdulillah. Ngeri kalau melihatnya. Langsung lihat langsung dia dapat. Aku udah pernah dulu sama kakek dari Betawi ada kakeknya. Ya pernah. Tapi berbaring. Sebagian orang sekarat itu nggak normal dia kadang sampai loncat-loncatan sekarang. Ini yang mengerikannya seperti itu ya. Disebutkan dalam surat An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati ghorqa. Kenapa disebut ghorqa? Nazi'at. Sebagian ulama menafsirkan nazi'at itu adalah malaikat-malaikat maut yang mencabut, tapi mencabut nazar. Ya, rambutnya sangat ya kasar keras dan juga ghorqa di sini menyebutkan keadaan pihak yang dicabut nyawanya. Bukan malaikatnya ghorqa, bukan. Tapi ghorqa ini mensifati atau menyebutkan keadaan orang yang dicabut nyawanya. Ghorqa itu kalau bahasa Arabnya tenggelam makna di Indonesia. Ghorq ya. Karena berasal dari kata ghorq ya. Nah, itu ghorq. Jadi orang yang sekadar maut dan dicabut dengan buruk ya, caranya itu gitu. Itu ghorq. Beda dengan yang kedua, an-nasyithati nasyitha. Kalau dua ini insyaallah buat orang yang beriman, semoga itulah kita insyaallah an-nasyithati nasyitha. Soal akhwat tuh semangat banget. Benar, biasanya anak gak tau nih akhwat, ah? Banyak. Anda nggak tahu kalau misalnya mereka banyak. Biasanya akhwat ini nggak seperti nggak ada. Kalau sekarang kok bisa seperti ada orang di sana. Alhamdulillah. Baik. Tolong bisa diterangin, dinyalakan ininya yang sebelah akhwat tolong di kontak. Bisa tolong teman-teman yang di sana. Jazakallah. Baik. Jadi tadi sakratul maut. Jadi sakr atau dalam bahasa lain ada sukar. Jadi sugar ya. Itu tebu atau gula gitu. Beda lagi. Kalau ini sakrah dan orang yang bisa dikata Rasulullah SAW kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ya, kata Rasulullah. Setiap yang muskir, ya muskir menyebabkan sakrah. Setiap yang menyebabkan mabuk itu adalah khamar dan setiap khamar itu adalah haram. Sudah pernah kita bahas tentang fikih tentang khamar dan juga judi dan seterusnya berapa bulan lalu alhamdulillah. Nah, Jadi sakoh maknanya apa? Mabuk. Nah, ini mabuk kematian. Bilhaq, benar-benar hak itu terjadi. Jadi hak di sini maknanya adalah bukan hak right, maksudnya hak seseorang, bukan itu. Tapi hak di sini hakiki, gambarnya ada. Dan sebagainya kita sudah melihat orang bagaimana sakaratul maut. Ya, yang memang beda-beda tipe ya, sesuai dengan bagaimana dia beramal. Bagaimana istiqomahnya dia. Ya. Jadi dalam hak ini itu maknanya sesuatu yang benar-benar terjadi bisa. Oleh karena itu di antara nama kiamat apa? Al-Haqqah. Dan Al-Haqqah maknanya adalah yang hak terjadi pasti. Jadi kiamat itu kan punya beragam nama. Al-Qari'ah. Sesuai dengan sifat malaikat, sifat kiamat itu sendiri. Yaumul Qiyamah, karena disebut kiamat apa? Bangkit. Yaumul Ba'ats, disebut Ba'ats apa? Karena dibangkitkan juga Ba'ats. Yaumul Jazah, karena diberikan jazah balasan. Yaumul Din, karena din di sini maknanya jazah, bukan agama. Kemudian Nashr, Hashr, Al-Haqqah, dan seterusnya. Al-Waqi'ah, dan seterusnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu dulu kunta menunjukkan dahulu di dunia tahid minhu tahid. Kamu berpaling atau menjauh, menghindari, kamu hindar, menghindari diri darinya. Yaitu menghindari diri dari kematian. Ini untuk terutama orang-orang kafir. Mereka atau orang-orang yang paling takut dengan kematian. Tapi paling takutnya kenapa? Karena mereka takut kehilangan dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Adapun antum siap mati insyaallah. Siap enggak siap? Siap tapi gimana gitu, ada rasa jangan sekarang deh. Gitu. Kenapa masih banyak dosa yang belum terasa dihapus ya? Semua. Tapi kalau antum disuruh jihad, oh, alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khairan. Jawabannya itu menyemangati kita. Walaupun dosanya masya Allah kita itu tapi ya, tapi ya, pengen. Tapi antum paling maunya mati dalam keadaan apa? Ini dalam keadaan fisabilillah ya. Tapi bagaimana? Dalam keadaan ngaji? Dalam keadaan sholat, apapun bisa waktu itu pengen, insya Allah minta sama Allah istighfar. Ya, tapi ya harus berusaha. Indonesia ini lebih banyak amin, tapi imannya enggak. Kan? Atau kalau misalnya lagi ngapain itu dari Allah doa pun tak mungkin Allah berkati semua pada amin. Tapi kira antum kesulitan apa? Karena mana enggak ada duit, enggak ada yang mau aminin. Kabur semua. Sebab Indonesia ini berak di Timur Tengah ya teman-teman. Apa ini negara ya? Itu culture-nya itu memang kita ini culture yang lebih condong kepada jabariyah. Kalau misalnya orang Eropa Barat itu lebih condong kepada qadariyah. Yaitu mereka mengandalkan sangat dengan diri sendiri itu sangat merasa di potensial bisa dan sebagainya. Kalau Indonesia ini enggak. Masih orang-orang Melayu ini lebih cenderung ke jabariyah, yaitu berserah diri banget, pasrah banget. Ya, sehingga harapan tuh kalau dikasih harapan tuh ngarep banget. Ya, beda dengan orang-orang Barat, egonya tinggi banget, beda itu. Ya. Antum kalau misalnya doa belum tentu diambil orang Barat. Antum di Indonesia, antum bilang insya Allah ya, gitu aja udah diambil sama orang. Ya. Ada waktu belanja misal di Tanah Abang, habis belanja, ya barang-barang lumayan banyak gitu kan. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan saya kesini lagi. Amin sama orang. Insya Allah nanti saya kapan-kapan gitu kan. Sempatnya kesini. Amin katanya. Kok diaminin? Emang saya doa. Tapi mungkin memberi dia harapan. Diaminin. Itu kebiasaan kita. Dikit-dikit diaminin. Padahal nggak tahu apa yang kita aminkan. Gimana sekarang? Amin. Kok diaminin? Iya. Baik. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Tsumma akhbara 'anil qiyamah as-sughra." Nah, ini tema kita. Kemudian dia mengabarkan tentang apa yang disebut al-qiyamah. Ini suatu istilah, ya, suatu istilah yang harus kita pahami dan kenali, yaitu kiamat terbagi menjadi dua, al-qiyamah al-kubra dan al-qiyamah al-sughra. Jadi al-kubra itu sifat superlatif untuk kiamat. As-sughra juga sifat superlatif untuk kiamat. Ya, kalau misalnya di English berarti kubra biggest atau largest. Kalau misalnya sughra smallest, ya, atau tiniest, paling kecil. Tapi sekecil-kecilnya kiamat, ya mati gitu loh. Ya, namanya kiamat sughra itu kematian. Ya. Kita bahas itu dulu insyaallah. Wa hiya sakratul maut. Dan kiamat sughra itu dimulai dengan apa? Sakratul maut. Walaupun sebagian dari orang itu mati itu udah gitu aja mati. Ya, ada seorang yang sedang mengajar, ya, di videonya ada di YouTube. Udah lama jadul. Itu dia lagi ta'lim, duduk di atas kursi biasa, kemudian tiba-tiba lagi ngajar gini, padahal meleng. Bahasa Betawi meleng. Ya mati. Ya wafat. Semoga insyaallah mudah-mudahan dia ya, orang seorang alim, Allah alam siapa beliau. Tapi itu kadang-kadang kematian itu ya bukan kadang-kadang, hampir selalu kematian itu tidak bisa diketahui oleh siapa pun. Ya. Tapi pada sebuah hadis kata Rasulullah diriwayatkan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati maka telah terjadi kiamat dia. Tapi hadis ini dhaif. Tertuturkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sebagian ulama berusaha mentakhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin, di antaranya Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah. Bermadzhab Syafi'i juga. Ini juga disebutkan dalam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Maut dari hadis Anas, tapi dengan sanad yang dhaif. Jadi kalimat man mata faqad qamat qiyamatuhu ini adalah hadis dhaif. Tetapi sebelum nanti itu udah ya, udah paham ya. Jadi kalau misalnya ada hadis orang atau dai menyebutkan kata Rasulullah man mata faqad qamat qiyamatuhu, ini hadis yang dhaif sekali. Ya, sehingga tidak bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang kita lanjutkan pembahasan, ada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Beliau bercerita radhiyallahu anha, kana rijalun minal a'rabi jufat. Bahwasanya ada beberapa pria berasal dari A'rab. Antum tahu A'rab? Orang Badui. Bukan Badui Banten, tapi Badui sana. Jadi orang Badui di sini orang pedalaman Padang Pasir. Pedalaman di sana itu semakin terbuka. Beda sama pedalaman di sini. Pedalaman Indonesia semakin hutan. Pedalaman di sana semakin padang pasir. Jadi orang-orang Badui ini karena mereka merasakan kerasnya hidup di padang pasir. Jadi attitude mereka ini ya jufat. Jufat itu jafa. Jafa itu kaku, keras. Ya, desonya sana terus keras. Kalau desonya Indonesia, pinarak mas. Gitu. Indonesia ya, apa? Desanya Indonesia itu malah makin berbudi, gitu. Tapi kalau di sana makin deso, makin padang pasir, makin panas orangnya, ya. Makin cepat panas, gitu, kalau bahasa sini. Jufat, ya itu agak kaku bahasanya. Paham sih maksudnya bahasa di sini dimaksud adalah kurang lembut gitu. Tetapi bahasanya masih asli saja. Ya sunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendatangi Nabi Sallam, fayasalunahu, mereka bertanya kepada Nabi, mata sa'ah. Ya Muhammad, kapan hari kiamat? Ya. Fakana yanzuru ila asgharihim. Kemudian Rasulullah melihat kepada orang yang paling kecil di antara badai-badai itu, kemudian berkata, jadi kan ini rijal min al-a'rab. Itu ada berapa orang ya, laki-laki pria dari kalangan Badui ya. Tanya, ya Rasulullah, kapan? Kapan kiamat? Maka Rasulullah punya nih siapa yang paling muda. Lihat, ya, in ya'ish hadha la yudrikul harmu hatta takum alaikum sa'atuhu. Ini yang paling muda dari kalian semua. Kalau dia masih hidup, ya, dia tidak akan menjelang tua kecuali kalian telah mengalami kiamat kalian. Paham maksudnya? Jadi begini, antum ini ada yang usia, maaf, 50 ya. pun. Dan ada yang usianya 20. Kemudian yang usia 50 bertanya ke anak, ya Hasan, kapan kiamat? Ya anak sebenarnya jawab mal masulu anha bi alam nasair. Yang ditanya tak lebih tahu daripada bertanya. Tapi di sini jawab sesuai jawab dengan jawaban Rasulullah. Lihat, baru misalnya antum nanya kapan nanti kiamat, kita jawab. Siapa yang memberi 20? Sama masih 19 insyaAllah. 19 tambah 5. Pak, kalau beliau Salman ini sudah tua dan 60 tahun, ya gak apa kalau beliau tua sebelum antum sudah mengalami kiamatnya antum. Maksudnya, dia gak bakal tua kecuali antum sudah mati duluan. Jadi begini, baru itu bertanya tentang saat kiamat kubro, hari kiamat beneran. Tetapi Rasulullah kadang gak tahu kiamat kapan, tapi Rasulullah menjawab dengan jawaban yang lebih berfaedah. Itu apa? Pikirkan tentang kematian kalian. Paham di sini maksudnya? Ini menunjukkan bahwasanya seseorang lebih konsentrasi atau lebih fokus dalam memelihara amalannya sendiri istiqomah sampai wafat dibandingkan dengan dia ngurusin prediksi atau ramalan tentang kapan terjadinya kiamat. Memang masalah tentang turunnya Dajjal atau datangnya Dajjal, turunnya Al-Mahdi, adanya Al-Mahdi kemudian Al-Masih, Isa bin Maryam dan seterusnya, itu sesuatu yang memang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ya, itulah, itu sesuatu yang kita imani. Cuma yang lebih harus kita prioritaskan adalah bagaimana kita melihat amal sehingga kita bisa menghadapi kiamat yang pasti terjadi pada kita. Karena kiamat kubro seperti ini belum tentu terjadi pada kita ya. Tapi yang pasti terjadi pada kita adalah kiamat sughra, yaitu kematian. Maka sangat salah jika misalnya kita dai, misalnya kita ngomongin kiamat kubro kemudian sampai serunya kita ikuti prediksi-prediksi tahun berapa, berapa usia umat ini dan seterusnya, yang semua itu berlandaskan hadis yang dhaif atau bahkan mau ya, gini, ada dai yang seperti itu Ustaz akhir zaman Mu'azzin ngomong akhir zaman terus kabar ya. Jadi yang kayak seperti itu jangan ya. Baik, itu kata Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini tadi hadis riwayat Bukhari. Okay. Ibnu Katsir menuturkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab apa itu? Kitab akidah, sejarah atau kitab apa? Sejarah? Kitabnya sejarah. Atau kitab bahasa? Kitab sejarah. Al-Bidayah wa Nihayah. Dari awal penciptaan makhluk sampai hari kiamat itu diceritain. Ya, tapi enggak ada nama antum di sana. Ada cetakan pustaka Azam untuk terjemahannya. Tapi ada takutnya banyak ngawurnya terjemahannya. Ghairu fiqhullah. Nah, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah kata Ibnu Katsir, fa'inna kulla man mata, mengomentari hadis ini, fa'inna kulla man mata faqad dakhala fi hukm al-akhirah. Barang siapapun yang mati maka dia telah masuk ke dalam hukum akhirat. Wa ba'dhu an-nas yaqul, sebagian orang berkata, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Jadi Ibnu Katsir tidak mengatakan ini hadis Rasulullah SAW. Ba'dun nasi yaqul, sebagian orang berkata, man mata faqad qamat qiyamah. Barang siapa yang mati maka dia telah terjadi kiamat di bumi. Ya, ini beda. Kalau misalnya Imam Ghazali wafat tahun berapa? 505 Hijriah. Imam Ibnu Katsir wafat 700 ya. Bedanya Imam Ghazali menisbatkan kepada Rasulullah, kalau Ibnu Katsir ya, karena Ibnu Katsir seorang ahli hadis, enggak sembarangan. Imam Ghazali bukan ahli fiqih dan tasawuf. Kata Ibnu Katsir, wa hadzal kalam, perkataan man mata faqad qamat qiyamuhu di hadzal makna sahih, dengan makna ini. Jadi beliau sepakat, setuju bahwasanya siapa yang mati maka kiamat sughra telah terjadi pada dirinya. Dan itu pasti akan terjadi pada diri kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kematian itu adalah kiamat as-sughra. Sekarang kita persiapkan untuk itu. Kita persiapkan untuk kiamat as-sughra kita. Baik. Kemudian kita buka kitab Ar-Ruh karya siapa? Kitab Ar-Ruh, Roh, katanya siapa? Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Anda perlu tahu, cuma jangan dibaca. Ya. Kitab Ar-Ruh, Madarijus Salikin, itu bukan konsumsi orang awam, jadi jangan. Cari kitab lain, Dawah-Dawah atau Fahid dan lainnya. Kitab-kitab yang memberikan untuk dibaca. Ya. Sebagian dari orang itu, kita Ar-Ruh itu banyak sekali dalamnya khilafnya dalam masalah akidah, disebutkan Qayyim. Dan itu membuat confuse, agak bingung bagi orang yang baru mengkonsumsi kitab-kitab. Jadi kalau enggak biasa dan baru kemarin nyimak kajian, baiknya jangan melanjutkan ke kitab-kitab yang berat-berat. Ya. Kitab yang ringan aja, usul salatah misalnya. Kita aja belum khatam. Ya. Berkata yang berbaik, rahimahullah, dalam kitab Ar-Ruh, pasal yang ke-10. Annal mauta ma'adun wa ba'dun awal. Bahwasanya kematian itulah ma'ad. Ma'ad itu apa? Tempat kembali. Dan ba'ad. Dan kebangkitan. Yang pertama. Itu yang pertama. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya, kiamat. Fa'inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ibni Adama ma'adaini wa ba'daini. Allah ta'ala menjadikan untuk ibnu Adam dua ma'ad dan dua ba'ad. Dua kali kebangkitan dua kali kembali. Yujza fihima alladhina asahu bima amilu wa yujza alladhina ahsanu bil husna. Di keduanya, orang-orang yang buruk amalannya di dunia itu akan dibalas. Wa yujza alladhina ahsanu bil husna. Dan juga orang yang berbuat baik itu akan dibalas juga di keduanya, yaitu di kubur dan juga di akhirat. Baik. Wal ba'tsul awal. Ba'ts yang pertama, kebangkitan yang pertama di mana ini? Di mana? Di kubur. Jawab. Mufaraqatul ruhi lil badani wa masiruha ila daril jazail awal. Yang pertama, kebangkitan pertama adalah mufaraqatul ruh lil badan. Terpisahnya ruh dari badan. Dan kembalinya roh tersebut ke daril jazail awal. Kemana? Ke negeri pembalasan yang pertama. Yaitu di mana? Di barzakh, di kubur kita. Nanti insyaallah ada hadis panjang nih. Berapa halaman? 3 halaman. Itu panjang insyaallah. 3 halaman bahasa Arab semua. Ya. Yang terlambat enggak dapat. Itu kita bahas nanti insyaallah. Itu bagaimana kronologisnya insyaallah seperti itu. Ya. Anda belum praktik, tapi insyaallah kita nanti praktik semua. Akan ada nanti waktunya. Mudah-mudahan golongannya selamat insyaallah ya, jangan yang kedua. Ya. Jangan nyoba yang kedua. Ya, setelah yang pertama jangan nyoba yang kedua. Wal ba'ts tsani, pembangkitan yang kedua, yaumun yaruddullahu al-arwaha ila ajsadiha. Yaitu di hari Allah Ta'ala mengembalikan roh-roh ke jasad aslinya, wa yab'atsuha min kuburiha, dan membangkitkannya dari kubur-kubur mereka, ila al-jannah wa an-nar, baik ke surga ataupun ke neraka. Wa huwa al-hasyr ats-tsani, itu adalah perkumpulan yang kedua. Wa li hadha fil hadits as-sahih, karena dalam hadits yang sahih ini ada sebuah hadits diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Ibn Majah. Ini jadi begini, antum tahu hadis Jibril? Harus tahu. Hadis Jibril itu hadis yang panjang di Arba'in Nawawi, hadis nomor berapa? Kedua. Udah jawab aja dua ya. Hadis Jibril ya. Disebutkan ada orang datang gitu kan, lagi ngumpul, kemudian orang datang bertanya apa? Islam, iman, ihsan, matasa'ah kan. Nah, itu riwayat siapa ikhwan? Bukhari Muslim, bukan itu maksudnya. Sahabat yang meriwayatkan ini siapa? Umar bin Al-Khattab. Itu versi yang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, itu versi yang satu versi yang masyhur. Namun dalam riwayat lain, Al-Bukhari juga meriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, Ibnu Majah lainnya meriwayatkan versi yang sepertinya agak lebih ringkas. Dan ini versi riwayat Abu Hurairah. Ya, lebih ringkas. Ya. Kata Abu Hurairah, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan fil nas." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak di depan manusia itu kongko bahasa kita sih. Ngobrol bareng orang-orang. Ya, di masjid atau semacamnya. Idh atahu rajulun yamshi. Kemudian datanglah seseorang, rajul, pria, yamshi, berjalan menuju Rasulullah. Tidak disifati oleh Abu Hurairah bagaimana laki-laki, tidak seperti riwayat Umar. Di riwayat Umar jelas itu bayar atau syarafnya juga hitam sekali. Ya. Faqal, berkata orang itu, ya Rasulullah, mal iman. Wahai Rasulullah, apa iman itu? Ya, di antara pertanyaannya, Maka Rasulullah menjawab, al-iman antu'mina billahi, ya. Kemudian apa? Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tam. Wa liqa'ihi, menurut riwayat Abu Hurairah. Liqa' itu berarti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'mina bil ba'tsil akhir, ini sahihnya. Dan engkau beriman terhadap al-ba'ts al-akhir, kebangkitan yang terakhir setelah ba'ts atau kebangkitan dikubur. Maksudnya dikubur kita dibangkitkan enggak? Ini ya, ditanya nanti dibangkitkan. Maksudnya kita enggak gitu aja dikubur dan tidur gitu aja. Enggak. Ditanya. Nah, itu ba'ts yang pertama itu. Nanti ada cerita insyaallah di hadis yang panjang ini, Al-Baro bin Azim. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam kitab yang fokus dalam masalah kematian namanya. Nama kitabnya apa? Kita kitab Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Qurtubi, Abu Abdillah Al-Qurtubi. Punya kitab namanya Tadhkirah. At-Tadhkirah sudah ada terjemahannya, sekarang total. Dua jilid tebal atau banyak terjemahannya ada berapa? Saya lupa siapa aja yang ada. Nah, itu kitab At-Tadhkirah itu kitab takhusus, ya, spesialis tentang kematian, kubur, akhirat itu. Coba untuk baca. Ya. Ini menceritakan, beliau bercerita atau menjabarkan tentang masalah barzakh. Apa itu barzakh? Ini masya Allah. Al-barzakh fi kalam al-Arab al-hajizu baina syai'ain. Jadi alam barzakh. Tunggu setahu maknanya. Dalam bahasa Arab, barzakh itu maknanya al-hajizu baina syai'aini, yaitu yang menghalangi, penghalang antara dua hal. Gitu. Iya, dari apa? Ayuhon, dari alam dunia dan alam akhirat. Ini barzakh. Ini menunjukkan orang di alam dunia tidak bisa ke barzakh. Dan sebaliknya orang di barzakh tidak bisa ke dunia. Kalaupun ia itu hanya lewat mimpi saja. Dan mimpi itu adalah suatu momentum atau fase yang tidak duniawi 100%. Dia baina-baina. Alam ruh, alam ruh. Yang tidak bisa dilogikakan. Baik. Oleh karena itu tidak ada orang bisa berkomunikasi secara terjaga dengan orang yang ada di barzakh. Ya. Dikubur misalnya. Bah, saya cuma ini. Tidak bisa. Tidak bisa komunikasi. Adapun apakah mayatnya mendengar atau tidak, Allah. Allah. Tetapi tidak bisa interaktif kayak gitu. Kalau misalnya ada interaksi bisa, lu buat apa mati? Ya, coba sejarahnya tahlil dan seterusnya, 40 harian dan seterusnya, itu kan berasal dari itu, dari keyakinan dari agama lain teradopsikan di masyarakat. 40 harian haulan, ya, satu haul bilang haul zakat, mereka kabur semua, ya. Nah, Itu karena kepercayaan, maksudnya kalau enggak dikasih iming-iming, enggak dikasih sesuatu, enggak dipresentasikan sesuatu, itu bakal jadi roh penasaran. Kemudian akan tawaf di rumah ya, malam-malam 40 malam sehingga terganggu. Ini kan akidah rusak. Berarti yang bisa interaksi dengan antara barzakh dengan dunia. Makanya ini batil. Makanya itu akidah juga selamat yang seperti itu. Ya. Baik. Makanya kata Allah Ta'ala wa ja'ala bainahuma barzakhan. Allah menjadikan antara keduanya ada barzakh, yaitu pemisah. Ya. Baik, itu barzakh. Kata Imam Mujahid, huwa ma bainal mauti wal ba'ts. Alam barzakh itu adalah alam antara kematian, yaitu kematian setelah dunia, dengan fa'at kebangkitan nanti. Itu dikubur, itu alam rahasia, kita tidak bisa melihatnya. Dan ada yang mengatakan kepada Imam Syafi'i, mata fulan, fulan telah mati. Laisa huwa fi dari dunia, dia bukan orang yang ada di negeri dunia, wala fil akhirat. Dia juga bukan orang yang berada di akhirat. Jadi bukan akhirat, bukan dunia. Tetapi hukumnya bisa hukum akhirat juga. Karena itu Fir'aun ditampakkan kepadanya siang dan malam apa? Neraka. Tapi apakah sudah masuk neraka? Belum. Begitu juga dengan orang mendapatkan rotoh dan min riyadil jannah. Semoga itu adalah anda dan juga untuk sekalian. Itu belum masuk surga. Tapi kenikmatan cercahannya itu dapat efeknya. Itu yang Allah Ta'ala ceritanya. Nanti insyaAllah ada hadisnya. Jadi itu tadi Al-Qiyamah As-Sughra. Untuk dia kemarin yang bunuh diri secara live di Facebook. Ya gitu tuh. Nah, lihat di sini al-bil haq. Di sini ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim wa annaha taji'u bil haq. Maksudnya maut itu pasti datang dengan benar, pasti. Wa huwa liqa'uhu subhanahu wal qulumu 'alayhi. Wal qulumu 'alayhi itu bertemunya seseorang dengan Allah Ta'ala nanti dan datangnya kepadanya wa'arudu ruhi alaihi dan penyuguhan ruh kepadanya dan juga sawab pahala ikab hukuman alladhi tu'ajilu laha qabla qiyam al-kubra yang akan disegerakan sebelum terjadinya kiamat yang kubra. Jadi di dunia ini ya, apa, jadi di Qiyamah Sughra yaitu di alam barzakh itu akan ada thawab maupun iqab. Yaitu ada apa? Ada hukuman dan ada pahala. Maksudnya ada ganjaran kebaikan. Nanti insyaAllah di hadisnya kita jelaskan. Ya. Ada ulama tafsir yang mengatakan maksudnya bil haq dalam ayat ini bil haqqi min amril akhirati hatta yatabayyanahu al-insan wa yarahu bil 'iyan. Itu maksud sekarang ini hak terjadi, maksudnya hak termasuk perkara akhirat atau menjelang akhirat sampai manusia itu jelas melihat dengan matanya sendiri kematian itu. Maka orang yang segera termaut itu masih di dunia hukumnya tetapi sudah setengah menuju ke kubur, maksudnya kubur barzakh. Dia melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia umumnya. Ya. Kalau misalnya ya suhul khatimah. Ya. Jadi barulah ketika tampak itu penampakan-penampakan malaikat yang dia lihat itu sudah enggak bisa lagi dia taubat ke mana. Jadi dzalika ma kunta minhu tahid itulah kematian yang banyak orang membencinya dan berusaha berlari darinya dan melindungi diri dari kematian tersebut karena cintanya kepada dunia. Ya. Lanjut ke hadis. Lanjut insyaallah nomor 11. Mudah-mudahan cukup ya. Si siap atau membaca hadis panjang ini, tentu jangan terjemahin perkata-perkata, nggak bakal bisa karena kita terjemahnya nanti kita baca sampai akhir insyaallah khataman hari ini, khataman sebuah hadis. Nanti sampai rumah antum boleh terbang kan? Allah anak kaji sudah khatam. Khatam satu hari, masyaAllah. Panjang ini. Siap ya? Kosa kata yang belum paham, belum ini, jika ini sudah tertulis, nanti terjemahin satu-satu, insyaAllah. Oke? Haddatsana Abu Muawiyah dari Ibn Amash, dari Minhal bin Amr, dari Zadan. Zadan ini kalau tidak salah Zadan al-Kindi kalau tidak salah. Kalau bisa memang Zadan al-Kindi, maka ini termasuk yang dijarah oleh sebagian ulama. Apa sebagian beberapa? Mungkin kalau salah syuruh bin al-Hajjaj yang menjarah Zadan. Maksudnya tidak mau pakai hadisnya Zadan, mengganti Zadan. Kenapa? Karena Zadan pernah naik gerobak sapi. Dan naik gerobak sapi, langsung fikohnya turun, muruahnya, ribohnya turun. Anda nggak bakal pakai hadis orang ini. Ya, ibarat kalau misal sekarang, ya, antum ikhwan pakai motor Mio, ini mungkin motor Mio nggak bakal ada dengerin kalamnya. Kenapa? Ribohnya kurang dengan motor Mio. Antum tahu kan gerobak? Ya. Gerobak biasa buat sawah, biasa buat padi itu. Kemudian sapi kan biasanya ngangkut, kita narik di desa-desa itu. Pernah Zadan itu naik gitu. Kendaraan itu pernah. Dia atau Rasulullah? Allah nah, gak mau, gak bakal ada relatif hadis dari dia. Kenapa? Karena dia naik kayak gitu itu gak cocok untuk seorang ahli hadis. Makanya kadang-kadang ikhwan, seseorang itu menganggap atau menjarah atau kurang respect pada seseorang lainnya, sifatnya disebihkan. Kadang karena dia gak suka akan perampakan itu, dia gak menganggap orang ini. Kenapa untuk gak ikut majlis sebulan bahasanya terlalu tinggi, anda gak suka misalnya, padahal gak ada kesalahan gitu, atau dia terlalu muda anda gak mau sama dia, atau dia PC-nya gak sesuai dengan PC yang anda suka misalnya. Bisa kan? Insyaallah PC baru sih insyaallah. Baik, kemudian ini hadis dari Al-Bara bin Azib, beliau berkata radhiyallahu anhu, anda gak harus mencatat semuanya gak, tapi yang penting paham dan hayati. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa itu? Fi janazah rajulin min al-ansar. Untuk menuruti jenazah seorang pria dari kalangan Ansar. Siapa Ansar ini? Penghuni Fir'auni Madinah. Ya, yaitu sahabat yang menolong kaum Muhajirin. Jadi wafat seorang dari Ansar, kalangan Ansar. Fantahina ila al-qabr. Maka kami pun mengakhiri perjalanan kami di kuburannya. Baik kan? Kuburan siapa? Itu kuburan orang yang wafat tersebut. Oke. Walamma yulhad, dan belum selesai digali. Yulhad, lahad itu kubur. Lahad itu liang. Oke. Jadi lamma ini artinya belum. Yulhad belum selesai digali. Makanya minal mahdi ila lahdi. Belajar itu dari awal kita hidup sampai ke liang lahat. Ya, lahat. Jadi lahat itu dari bahasa lahat. Belum digali yang secara sempurna. Fajalas Rasulullah SAW wajalasna hawlahu. Maka Rasulullah SAW pun ngabayin. Duduk. Wajalasna hawlahu. Dan kami pun duduk di sekitar apa kubur atau di sekitar Rasul? Di sekitar Rasul. Jadi gambarannya ini, yang gali Rasul bukan. Ya. Yang gali ada sahabat lain, ya. Al-Bara bin Azib ini gali kan? Enggak ikut gali. Yang gali ada sendiri sahabatnya, spesialis gali. Nah, menunggu kalian selesai, ya. Maka Rasulullah pun nunggu duduk dan para sahabat pun duduk. Jadi sahabat itu kalau ada Nabi itu mengikuti kemana? Ya beda sama kita. Ya, kalau ada ustaz atau dai kita berhijrah. Ya. Tidak enak kemudian. Nah ini maka para sahabat mengitari Rasulullah, sekitar Rasulullah, ka'anna ala rubusina atayib. Ka'anna artinya ya, seolah-olah ala rubusina, di atas kepala-kepala kami ada apa? Ada bu. Maksudnya apa? Mereka itu termangu diam semua tanpa ada gerakan-gerakan yang dikira bergerak. Maksudnya mereka ini bengong, maksudnya diam aja, diam seolah-olah di atas kepala kami ada. Ibaratnya kalau misalnya antum, ya, ada burung nemplok di kepala, antum gerakin atau antum diam gitu? Diam, dari enam bulan itu di atas kepala sampai dia mampu di sana, kan? Ya, diam gitu, jadi seolah diam. Karena kalau kita gerak dikit, burungnya langsung terbang. Jadi diam. Diam, enggak bergerak. Nah kemudian diteruskan ceritanya wafiyatihi ulun yang kutu fil ardh, dan di tangannya siapa Rasulullah ada ulun. Ulun ini semacam kayu kecil yang kutu fil ardh, beliau korek-korek bumi gitu. Ini segala orang misalnya kurang punya kerjaan kayak misalnya, kan kita kayak gitu tuh lagi mau mikirin nasib. Sekarang nggak ada kayak gitu kan, nggak kayak orang zaman dulu kita tahun 90. Sekarang nggak ada pembuangan, hampir-hampir atau curhat di medsos gitu. Tapi kan kadang diemnya orang sambil korek-korek ini kan kita nggak tahu apa isi pikirannya. Kadang mengingat ayat Allah atau kadang gunung atau menyesal sesuatu, kita nggak tahu. Pasti harus sumpah nggak seperti kita gitu. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau pun mengangkat kepalanya. Jadi tadi yang terjadi di rumah. Ngomong kepada sahabatnya, ista'idhu billahi min 'adzabil qabr. Apa artinya ista'idhu itu? Wahai para sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala min 'adzabil qabr, dari azab kubur. Dari azab kubur. Min adab al-kubur, itu jangan ini, jangan bersuara ini, karena ini oleh pengen menikmati ini hadis. Perlindunglah kepada Allah dari adab kubur. Berapa kali? Marotain atau thalathan atau tiga. Marotain artinya dua kali atau tiga. Berarti istaiin billah min adab al-kubur, istaiin billah min adab al-kubur, istaiin billah min adab al-kubur. Ini adalah pelajaran ya ikhwan. Rasulullah SAW kadang-kadang mengulang kalimat sampai dua atau tiga kali. Bahkan kadang beliau sampai tidak putus-putus. Kenapa ya, Pak? Saking pentingnya sesuatu yang Rasul sampaikan tersebut. Seperti masalah bohong, ya. Rasul terus mengulang. Ya. Wa qawlu zur wa syahadatu zur, wa qawlu zur wa syahadatu zur, wa qawlu zur. Itu dosa besar, min akbaril kabair. Di antara dosa-dosa besar, perkataan dusta dan persaksian dusta. Kata Rasulullah SAW. Diteruskan sampai perawinya itu sahabat. Ya. Seandainya laitahu sakata, seandainya Rasulullah itu diam gitu. Terus diulang-ulang Rasulullah, saking menekannya itu hal. Ini juga ista'idhu billahi min adzabil qabr. Ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari azab kubur. Karena di antara sahabat sendiri ada di antara ahad al-mubasysyirin bil jannah, di antara seorang sahabat yang sudah diwartakan diberikan kabar gembira, ya, masuk surga, itu sampai ketika diingatkan tentang azab kubur menangis. Ya, ditanya oleh sahabat lain, antum kan sudah dikabarkan insyaallah masuk surga, masih nangis dengan azab kubur. Katanya, ya, orang yang dijamin masuk surga, alhamdulillah insya Allah masuk surga. Tapi siapa yang menjamin kubur kita selamat? Maksudnya, beliau pun tetap panik, tetap takut, dan mengharap kepada Allah, takutnya memang di surga, di akhirat lolos, yaitu menuju surga. Tapi di kubur, di kubur siapa? Di akhirat itu mungkin ada orang-orang yang bisa memberikan rekomendasi syafaat Rasulullah SAW, juga mungkin orang-orang soleh. Ya. Tapi syafaat berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan yang haknya Allah taala, tapi ada wasilah juga kadang-kadang. Tapi kubur siapa? Enggak ada yang kubur sendiri semua. Maka istighfar billah min adzabil qabr. Minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Maka sudah sesungguhnya Allah taala dari azab kubur. Subhanallah, orang sekarang lupa sama kuburan. Lihat orang sekarang lupa sama kuburan. Mereka mendekati syirik bahkan dengan kuburan. Gak takut itu, kalau misalnya kubur gimana kita? Man rabbu, siapa rabbu? Bisa jawab Allah. Padahal bergelimang kesyirikan sehari-hari. Ya. Malah kubur dijadikan sarana kesyirikan sekarang. Alhamdulillah. Padahal kita ziarah kubur, kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dahulu aku larang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur tersebut. Ya. Ziarahilah kubur tersebut. Dan tujuan dari ziarah kubur apa? Ya, kematian. Ada versi namanya gitu. Bisa tolong. Ini kadang nafasnya jadi terganggu kalau misalnya. Nah, tetapi banyak orang ziarah kubur, bisa ke kubur itu bukan melihat kematian, mencari wangsit, mencari petunjuk dan seterusnya. Ini ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu kita diperintahkan, ya, atau dianjurkan untuk mengatakan di akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Baik, kemudian dia mau nafasnya itu siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Summa qala, kemudian berkata, innal 'abda mu'mina idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa yughalib min al-akhirah nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama'i bidhul wujuh. Para khot kedengaran atau tidak? Kedengaran siapa? Kita lanjutkan. Innal abdal mu'min. Ini baru mulai cerita hamba yang beriman. Sesungguhnya hamba yang beriman idza kana fi inqita'in min ad-dunya, ketika dia mengalami keterputusan dari dunia. Nah, di sini berarti mulai mati. Bagaimana kronologinya? Wa yaqbalu min al-akhirah, dan mulai menuju step ke akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama'i, maka turunlah kepadanya malaikat. Dan malaikat di sini jamak, ya, menunjukkan bahwa bukan satu atau dua. Minas sama', dari langit. Birul wujuh, apa artinya? Wajah-wajahnya putih. Dan itu gak bisa menghiaskan dengan apa-apa. Ini baik. Kapan bisa melihatnya? Jelang kematian nanti. Ya. Jadi belum ada dari kita yang tahu tentang itu. Belum ada. Berpengalaman dalam hal ini gak ada. Jadi gak ada eksperimen, experience dalam hal ini. Satu, wajib kita imani kan? Wajib kita imani. Ka'anna wujuhahum asy-syams. Seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Jadi menunjukkan mereka memiliki sinar, yaitu terang. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama mereka ada kafan dari kafan-kafan syurga. Ini kafan gaib, enggak bisa lihat. Wa hanutun min hanutil jannah, dan ada hanut. Ini seperti minyak olesan atau semacamnya, atau minyak wangi dan semacamnya, yang berasal dari surga. Jadi sudah dipersiapkan. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Dan malaikat-malaikat itu duduk. Ya. Allah alam duduk ya. Ini lafalnya yajlis, Allah alam duduk. Maddal basar. Sepanjang pandangan calon mayit ini yang menerima. Sejauh mata memandang itu malaikat. Thumma yajihu malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut. Nah, ini baru ini beda malaikat. Tadi malaikat-malaikat itu membawa kafan dan hanut. Itu tugas mereka kan? Selesai tugas di situ belum, nanti ada ceritanya. Nah, malaikat maut baru datang. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Sampai kemudian malaikat maut tersebut duduk di dekat kepalanya. Jadi memang pencabutan itu menunjuknya ke kepala. Makanya kadang-kadang mata itu mengikuti keluarnya roh. Sehingga kadang-kadang orang yang wafat itu gini, ya, mata itu nangis. Tapi itu bukan berarti suruh khotimah belum tentu itu. Tidak bisa disebut. Dia matinya kayak gini, serem banget suruh khotimah ke orang. Belum tentu, tidak tahu. Ya. Nah, kemudian hatta yajlisa 'inda ra'sihi fa yaqul, kemudian berkata malaikat tersebut, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai di sini ya, hapus hidayahnya dihapus, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Yang disebut sini oleh jiwanya, karena ibrahnya itu di jiwa kita ini. Badan ini hanya alat, instrumen, tapi intinya di jiwa, dan jiwa itu sarangnya di kolbu. Sarangnya di kolbu, jiwa itu roh kita di kolbu. Bukhruji ila maghfirati min Allahi wa ridwan, keluarlah kamu, nah, jadi an-nafs ini mudhanwanna, keluarlah kamu wahai jiwa menuju ke maghfirati min Allah, menuju ke ampunan Allah wa ridwan, dan ridwan Allah. Dengan ada ilafal ila maghfirati min Allah, menuju pengampunan dari Allah, ini menunjukkan ya, bahwasanya hamba ini mungkin berdosa ya. Makanya disebut maghfirah. Jadi tidak menutupi al-abad al-mu'min ini bersih 100% dari dosa, membuka kemungkinan dia beriman cuma memiliki dosa. Maka kata malaikat maut, ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwan. Keluarlah kamu menuju apa? Dari jasad keluar menuju apa? Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridwan. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min fi as-siqaa. Maka keluarlah jiwa tersebut, ya, roh tersebut keluar dengan cara tasir. Ya, itu tahu tasir. Sara yasilu artinya mengalir. Jadi ketika ada suatu lafal mengalir itu seperti lembut, enak gitu, dan mengalir. Enggak ngadat. Mengalir kama tasir al-qatra. Seperti mengalirnya tetesan air min fi as-siqa. Tetesan air atau lintasan air dari fi. Fi di sini berarti dalam, bukan? Karena sebelumnya ada harfu jar min, maka fi di sini isim. Yaitu fi mulut. Mulut siqa. Siqa ini antum yang teko kan ada mulutnya itu. Atau ceret, bejana dan seterusnya. Atau selang, oh ya ada mulut. Jadi kan ketika antum mengeluarkan air dari selang kan lancar banget. Apalagi kalau antum tipisin itu makin terus. Cepat. Ya. Faya kuluhan. Kemudian siapa yang mengambilnya? Malaikat maut. Maka malaikat maut mengambil jiwa itu, roh itu. Rohnya hamba yang beriman ini. Faida akadaha. Nah, ketika mengambilnya, lam yaruha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha. Ketika malaikat maut mengambil roh ini, lam yada'uha, Malaikat-malaikat yang tadi masih ingat. Yang banyak itu, mereka tidak begitu saja meninggalkan di tangan malaikatul maut tarfat aini, sekejap mata pun, hatta ya'khudhuha, sampai mereka mengambil roh tersebut. Maksudnya baru dikeluarkan malaikatul maut langsung direbutin sama malaikat-malaikat ini, subhanallah. Ya. Jadi malaikatul maut itu tugasnya apa? Hanya mencabut nyawanya saja. Adapun malaikat yang lain ini, tugasnya pertama datang, turun, ya, bajunya, kemudian membawa kafan dan hanut, minyak wewangian dari surga semuanya. Dan kemudian mengambil roh tersebut dan melaksanakan tugas berikutnya. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Dan menaruh roh tersebut di kafan yang mereka bawa, subhanallah. Seperti apa Allah? Wafidharika hanut, dan juga diolesi dengan wangian seperti itu. Wayakhruj minha ka'athiyyin bi nafhati miskin wujidat 'ala wajhil ardh. Dan keluar darinya seolah sebaik-baik wangian misik yang pernah ada di bumi. Tapi kalau sekali ini masalah gaib. Sehingga misal ketika kita menemukan jasad mayit yang telah wafat, alhamdulillah, dalam keadaan mungkin husnul khatimah, kemudian harum, kita tetap tidak boleh mengatakan dia sedang dirahmati atau dia bakal masuk surga, enggak, tetap enggak boleh. Kenapa? Kalau ini cerita gaib. Ya. Entah itu terbocorkan sampai di dunia tercium, Allah a'lam. Ketika pun melihat seseorang mati tersenyum atau mati dengan harum tubuhnya dan seterusnya, dan harum tersebut bukan harum berasal dari sebelum wafatnya, tapi Allah akan kok bisa harum, itu tetap kita tidak layak untuk menghakimi dia mendapatkan kenikmatan di kubur dan surga, itu benar-benar itu urusan Allah Ta'ala. Ya. Tetapi tentu dengan adanya harum wangian seperti itu tercium, yang mana wangian tersebut kok gak pernah ada di dunia ini, kita keciumnya kok, dan Masya Allah ini, tetap kita hanya berharap saja dan meminta kepada Allah, tapi tidak boleh memastikan. Ya. Jadi hal ini gaib. Contohnya misalnya kafan. Ya. Tadi kan hanut yaitu wangian, Anda bisa tercium misalnya. Kafan? Kenapa enggak kelihatan? Enggak kelihatan? Kelihatan enggak kafan gaib itu? Kok kelihatan kafan semua orang? Ya kan? Masya Allah, kita melihat kafannya aja itu udah kita, ya Masya Allah, cepat-cepat lagi kubur. Serem. Gimana kalau lihat kafan gaib? Nah, gak pernah lihat, gak pernah ada ceritanya. Jadi ini masalah semua gaib, sehingga Allah alam yang lebih tepat adalah kita tidak membicarakan surga atau nerakanya fulan dan fulan. Kemudian diceritakan lagi Rasulullah, fayas'alu lebih halal. Kemudian mereka pun naik su'ud, itu pakai su'ud bukan kesir, su'ud itu artinya naik seperti su'udul jabal, naik gunung. Maka mereka pun naik biha, biha di sini yaitu dengan jiwa tersebut, dengan roh tersebut, dengan roh jiwa. Fala yamurruna yakni biha, tidaklah mereka melewati dengan jasad, dengan roh tersebut, maksudnya mereka membawa roh tersebut, tidaklah mereka melewati ala mala'in minal malaikat, melewati sekelompok orang-orang mulia dari para malaikat di mana, di langit ya. Ya. Illa qalu, kecuali malaikat-malaikat yang ditugas masing-masing, mereka bertanya itu. Di langit itu ya ramai, mereka bertanya, "Ma hadzal ruhut thayyib?" Ruh apa yang bagus ini? Indah. Cakep. Fayaqulun, mereka berkata, fulan bin fulan. Ini Ahmad bin fulan, Hasan bin fulan, ini bin fulan, disebutkan. Bi ahsani asma'ihi alladhi, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya. Dengan nama-nama yang mereka dinamai dengannya di dunia dan sebaik-baik nama. Jadi Kalau punya nama baik-baikin, nama anak ya, jangan nama yang buruk. Kalau misalnya kurang dipanggil si hitam misalnya, kan disebut ya. Hitam atau hitam ya. Karena itu nama yang ada sisi pengejekan. Tapi Hasan, Agus, tidak diubah insyaAllah. InsyaAllah suci itu misalnya, tetap dia masih suci pak insyaAllah. Sebagaimana nama yang dinamakan oleh orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Hatta yantahu biha ila samai dunya, sampai kemudian mereka berhenti atau berakhir di langit dunia. Ini langit dunia, ini langit paling dasar, langit paling pertama di atas kita. Ya, itu tidak ada satu makhluk pun atau manusia pun yang bisa menempuhnya. Jarangnya, nah, kita nggak bisa seperti sebagian dari saintis yang mengatakan yang dulu anda berpikir mereka benar. Tujuh langit ini disebutkan langit pertama itu atmosfer ini, langit kedua atmosfer. Gak dijangkau oleh saintis ini. Bintang-bintang yang kita lihat itu di langit pertama. Oh. Dan kita nggak bisa mencapai banyak bintang, sehingga ya ini hanya bisa terlampau ketika kita mati. Dan itu pun dengan izin Allah dan juga dengan kemampuan yang Allah berikan kepada malaikat-malaikat itu. Jaraknya jauh sekali. Nah, ketika di as-sama dunia ini, as-sama dunia ini adalah yang Allah Taala turun padanya menujunya di sepertiga malam terakhir dengan dalil sesuai hadis Nabi SAW, yang zilu rabbuna ila samai dunia fi thuluthai al-akhir, yaitu Rabb kita turun ke langit dunia. Nah, ini langit dunia itu dunia di sini maknanya adalah yang paling bawah, paling rendah. Jadi dunia itu maknanya yang paling dasar, paling bawah, atau dalam makna lain yang paling dekat. Nah, langit dunia ini Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya di seperti yang terakhir setiap malam. Nah, ketika sampai di situ, fayastaghfiruna lahu, maka malaikat-malaikat yang membawa roh ini, mereka yastaghfirun, meminta dibukakan. Fayaftahu, fayuftahu lahu, kemudian dibukakan untuk mereka, fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila as-sama'i allati taliha. Paham? Dibukakan kemudian yusayyi'uhu, adun tausiyah, kumpulan. Mereka pun berkumpul dari setiap langit masing-masing, ya, musuh masing-masing, apa ya, ngebawa jenazah itu. Jadi langit pertama dibuka, yang penghuni langit pertama ikutan, ya, mengikuti jenazah itu. Seterusnya, sampai langit berapa? Sampai hatta yuntahabihina sama isyadiyah. Sampai berhenti di mana? Langit ketujuh. Maka Allah Ta'ala berkata, "Uktubu kitab 'abdi fi 'iddiyyin." Tulislah catatan amal hambaku di 'iddiyyin. Ya, wa ma adraka ma 'iddiyyun, kitab marqub. Ya, yashhadu al-muqarrabun. Al-muqarrabun malaikat. Wa a'iduhu min al-ardh, dan kembalikanlah roh ini ke mana? Dengan waktu sekejap itu, subhanallah. Antum naik berapa kilometer ke atas itu, itu membutuhkan waktu yang lama. Ini ke langit ketujuh dengan secepat itu, itu menunjukkan Allah Ta'ala Maha Kuasa. Jika Allah ingin secepat itu ya, ke atas langit ketujuh, subhanallah. Dan itu roh yang kesana, bukan jasad. Fa'inni minha khalaqtuhum, sesungguhnya aku menciptakan manusia-manusia ini dari bumi. Nah, itu dari tanah. Anda sudah pernah menjelaskan ya, tentang masalah khalq, penciptaan manusia baik dari mani ataupun dari tanah, itu sudah pernah menjelaskan. Tapi kita ungkap sekarang panjang lagi. Wa fiha u'iduhum, dan lihat di sini, fiha, ke dalamnya aku mengembalikan mereka. wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Dan darinya aku akan mengeluarkan mereka taratan ukhra. Coba antum lihat. Lihat minha fiha minha. Minha fiha minha. Dari awal minha dari unsur bumi itu. Oke. Wa fiha berarti masuk ke dalam, ditenggelamkan ke bumi. Wa minha darinya lagi dibangkitkan. Oke. Dan juga lihat fi'il-fi'il yang ada di tiga kalimat ini. Minha khalaqtuhum. Fi'il madhi. Telah berlalu kejadian. Wa fiha u'iduhum. Fi'il mudhari' atau madhi? Mudhari'. Akan dilakukan itu. Aminah ukhrijuhum mudhari' akan dilakukan nanti di masa depan, yaitu pengeluaran dari kubur. Ini untuk orang yang beriman itu. Jadi masih ada cerita ini. Kemudian qol bercerita lagi sebagai Rasulullah SAW. Fatu'adu ruhu fi jasadihi. Maka kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya sesuai tempat di mana dia dikubur. Secepat itu insya Allah. Ini gak bisa dilakukan nih kuat. Ini gak bisa dilakukan. Sudah seperti itulah padanya dan kita iman dan semua terjadi seperti itu untuk orang ini. Faya'jihi malakan. Baru kemudian datang kepadanya dua malaikat. Ini beda lagi. Subhanallah. Malaikat Allah Ta'ala. Banyak. Fayujlisanihi. Kedua malaikat tersebut. Ya. Mendudukkan. Berarti ini didudukin. Ya. Didudukin. Subhanallah turun. Allahumma sayyidun nabiya turun. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca seperti ini. Antum banyak-banyak doa. Ya. Antum kan diam ya. Anda ngomong ya. Anda gak bisa masalah. Antum lagi pengajian kayak gini sambil membaca istighfar. Ya. Sambil doa. Ya, doain Allah juga. Anda butuh doa antum juga. Ya. Kita semua saling. Ini juga semua bukan Allah dan juga membutuhkan doa-doa kita semua. Fayatihi mereka datang kedua malaikat. Fayujlisanihi dua malaikat itu yujlis yaitu bukan duanya yang duduk tapi antum didudukkan oleh kedua malaikat. Duduk. Tidak ada kursi atau enggak Allah alam yamin duduk kita. Fayakula lilahu dan kedua malaikat itu bertanya kepada hamba yang beriman ini. Man rabbuk siapa rabbuk? Ya. Kemudian berkata Rabbi Allah. Rabb saya adalah Allah. Sudah jawabannya singkat. Ya, ini jawaban konsekuensi yaitu konsekuensi dari amalan saleh. Keikhlasan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Fayaquna lahu kemudian keduanya berkata kepadanya, "Madin. Apa agamamu?" Kemudian dia menjawab dini yang Islam. Itu agama ku adalah Islam. Alhamdulillah. Fayaquna lilahu, kemudian bertanya lagi kedua malaikat tersebut, ma hadza rajul allazi bu'itha bih. Apa laki pria ini siapa yang telah diutus padamu? Itu siapa nabi kamu yang diutus pada kamu? Fayaqul maka berkata hamba Allah ini, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Rasulullah SAW. Ayakul alilahu kemudian bertanya lagi, mana ilmu? Ilmu apa? Apa yang kamu dapatkan dari ilmu Islam di dunia? Dan berkata, qara'tu kitabullah. Saya membaca kitabullah, Al Quran. Fa'amantu bihi, shaddaqtu. Dan saya beriman kepada kitabullah tersebut. Dan saya membenarkan apa yang ada padanya. Fayunadi munadin bisama. Kemudian ada seruan dari langit. An sadaqa abdi. Telah jujur hamba-Ku itu. Subhanallah. Disebut jujur hamba-Ku. Dan kejujuran ini tergantung dengan kejujuran kita selama di sini, selama di dunia. Ya. Kejujuran itu cari ilmu untuk apa? Kita cari ilmu atau ngajar, kita ngajar untuk apa? Ya, itu akan direfleksikan konsekuensinya di kubur kita insyaallah. Ya. Sekalipun semua orang menuduh antum riya, menuduh antum sum'ah, menuduh antum dengan tuduhan yang Allah musta'an. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui, dan Allah yang menggerakkan lidah-lidah kita untuk menjawab sesuai dengan jawaban bagaimana kita di dunia. Fa'afrisuhu minal jannah, berikan dia penyelamatan dari surga, wa'albisuhu minal jannah, yaitu berikan tempat surgawi, maksudnya bukan di surga, tapi kenikmatan yang berasal dari surga, wa'albisuhu minal jannah, pakaian di surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukan pintu menuju surga, tapi tetap sampai ke surga. Kemudian fayatihi min rohiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Kemudian didatangkan kenikmatan surga, keindahannya, kebaikannya, fa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Kemudian diberikan keluasan. Jika qila lakum tafassahu bil majalisi fafsahu yafsahu lahu. Jika diterangkan, tolong dilonggarkan, ya kasih tempat di majelis-majelis dalam majelis ilmu, maka beri tempat pada orang-orang yang mau menuntut ilmu. Ya. Maka kata Allah, ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka diperluas kuburannya subhanallah. Antum yakin ketika antum masuk kubur, ya gak ada yang nemenin antum, ya dari istri, anak, atau gak ada. Sendirian dan sempit. Ketika kita melihat mayit di kubur, bayangkan itu adalah antum. Antum yang dibungkus seperti itu, ya, dengan tanpa nafas dan seterusnya, ya, sendiri, dan kemudian ya, hanya kepada Allah antum bisa, ya, meminta pertolongan. Kemudian dikatakan di sini wa'atihi rajul hasan wajh. Kemudian datang ya rajul, jadi ada nanti kelak akan ada akan ada rajul, itu bentuk penampakan seperti laki-laki hasan wajh. Itu baik ya wajahnya. Hasan thiyab, baik pakaiannya. Kemudian thayyib rih. Dan aromanya sangat bagus. Fayaqul, kemudian berkatalah, amsyir bil ladzi yasruk. Berita gembira, menggembirakan kepada orang itu. Hadza yawmuka alladzi kunta tu'ad. Inilah harimu yang dahulu kamu dijanjikan. Bagaimana kata Allah, wa'adullahi haq. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat Luqman, innal ladhina amanu wa amilus shalihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, mereka mendapatkan surga kenikmatan. Khalidin nabiha, mereka kekal di dalam surga itu. Dan Allah berjanji, wa'adallahi haqqan. Yaitu janji Allah itu hak. Sebenarnya tadi kita sebut hak, maka pasti terjadi insyaallah. Maka orang yang datang ke kubur kita itu ya menampakkan laki-laki yang bagus rupanya, kemudian pakaiannya bagus, aromanya juga bagus, yang mereka bergembira. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang kalian diberi janji untuk itu. Yang selama ini kita baca di Al-Quran, ya. Bagaimana terasa orang yang beriman dan orang soleh? Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Isra, inna hadha Al-Quran yadirul ladhi ya akhwat. Al-Quran ini memberikan petunjuk pada orang-orang yang mau lurus. Wa yubashshiru al-mu'minin alladziina ya'maluna as-solihati annahum lahum ajrun 'azhim. Lahum ajrun kabir. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran yang baik dan besar. Maka kemudian hamba yang beriman ini yang sendirian di kuburnya bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Wajhuka al-wajhu allazi yajibu al-khair. Wajhmu adalah wajah yang seperti mendatangkan kebaikan. Fa yaqul ana 'amaluka as-salih. Saya amalanmu yang salih. Jadi amal apa nak? Amalan itu mana kita yang salih? Salih. Jadi nama Allah itu hak, janji Allah itu hak. Seorang beramal tidak mungkin tidak perlu diketahui oleh banyak orang, melainkan biarlah al-khabir al-alim, al-latif al-khabir yang mengetahui. Sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya. Lihat bagaimana Luqman menasihatkan anaknya yang syirik, yang berbuat syirik, syirik kezaliman terbesar. Kemudian berbakti pada orang tua. Dan ada masalah ketika orang tua kita, ada orang tua sebagian muslimin musyrik, mengajak kepada musyrikan, tetap disuruh wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetap berbakti pada mereka dalam hal yang ma'ruf, walaupun mereka mengajakmu kepada syirikan. Wa tami' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikuti jalan orang-orang yang lurus yang kembali kepada Allah Ta'ala, nanti telah unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu lakukan selama di dunia. Dan ikhwan sekalian, yang namanya amalan enggak selamanya jahri. Kadang amalan tersebut hanya Allah yang tahu. Dan kadang amalan tersebut kita berusaha simpan. Bahkan jangan sampai istri kita tahu, jangan sampai anak kita tahu, jangan sampai siapapun tahu. Mereka kita hanya berharap kepada Allah. Ya, semoga amalan yang mungkin kecil-kecil mungkin amalan yang mungkin kecil tersebut ya, mudah-mudahan bisa diterima oleh kita. Maka kata Luqman, ya mulai innaha in takun mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fil ard yati bi Allah wa mahiya nakun innaha in takun mithqala habatin min khardal, sekalipun amalan tersebut kecil, ukurannya kecil, yang tersembunyi di balik sakhra, di balik batu hitam, batu yang mungkin tak berharga, waktu besar, ada amalan kecil kita di situ atau di langit atau di bumi, ya tibi Allah, pasti akan mendatangkan ganjaran. Kenapa? Allah latifur khabir, karena Allah Ta'ala maha lembut dan maha mengetahui semua amalan. Dan amalan soleh tersebut walaupun kecil, sebagaimana kata Abdullah bin Umar, rubu' amal shaghir tu'azzimuhu niyyah. Bisa saja amalan itu kuantitasnya kecil, tapi karena niat dia besar dan persembahan untuk Rabb-nya, maka semoga menjadi besar. Sementara kita takut rubu' amal kabir shaghir niyyah. Bisa jadi amalan yang masya Allah besar, jasa terhadap orang banyak, tapi karena niatnya beda, niatnya buruk, maka amal itu menjadi kecil atau bahkan sia-sia. Bukan ikhwan sekalian, peliharalah amal sekalipun kecil. Dan jika ada amalan yang cukup, Allah yang tahu. Ada beberapa amalan yang biarlah Allah yang tahu dan biarlah Allah yang membalasnya. Maka kemudian berkata orang ini, Rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rab, aqimis sa'ata, jadikanlah hari kiamat hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai saya bisa kembali ke keluarga saya dan ke harta saya apa yang saya miliki selama di dunia. Kemudian Rasulullah SAW bercerita, "Wa innal 'abda al-kafir," sebenarnya ada hamba yang kafir waktu "idza kana fi inqita'in min ad-dunya," hamba tersebut terputus dari dunia, yaitu apa, mawafat, "wa ibali min al-akhirah," menuju ke akhirat, "nazzal ilayhi min as-sama'i malaikatun sudul wujuh," turun kepadanya dari langit malaikat-malaikat yang hitam mukanya, ma'ahum al-musuh, dan di sini sebagaimana tadi orang-orang beriman diberikan kenikmatan kafan, maka diberikan putusan yang Allah Ta'ala itu tidak baik. Fa yajlisuna minhum mad al-basar, mereka duduk sembilan derajat panjang pandangan dia dengan mengerikannya, "summa yaji'u malakul maut," baru datang malaikat maut, "hatta yajlisa 'inda ra'sihi," malaikat maut tersebut sampai ya duduk di dekat kepalanya dia, kemudian berkata, "ayyatuhan nafsul khabith," wahai jiwa yang najis, yang jijik, "ukhruji ila sakhati min Allah wa ghadab," keluarlah engkau menuju ke murka Allah. Alhamdulillah. Kemudian fatufarraqu fi jasadihi, kemudian dipisahkanlah dari jasadnya, "fayanzi'uhuma," yanzi' mencabutnya seperti tercabutnya sukun bila suh al-mablum. Jadi di sini ada seperti masalah suh atau wal atau semacam itu, atau melihat cabutnya bagaimana kalau wal itu cabut serak gitu, terasa sakit seperti terpisahnya serat-seratnya itu masih ya. Makanya kadang orang yang suh al-fatimah udah tercabut nyawa tapi ada seperti yang gitu. Udah tercabut nyawa tapi ada bagian tubuh yang bergerak-gerak seperti ada terasa sakit di bagian tubuh itu. Kayak khudhuha kemudian diambil, "fa idza akhadha lam yadruha fi yadihi tarfa ayn hatta yajruha fi tilka al-musur." Ketika malaikat maut telah mengambilnya, ya, malaikat-malaikat yang ya, tadi yang berwajah hitam itu tidak meninggalkan sedikit pun, sekejap pun, kecuali langsung mereka tarik dan membungkusnya dengan kapal buruk tersebut. "Wayakhruju minha ka'an tanri bijifatin wujidat 'alal ardh," dan keluar dari kapal, dari jasad, dari kapal, dari nyawa tersebut, antan itu jijik atau buruk baunya, bau bangkai yang buruk-buruk yang pernah ada di atas muka bumi. "Fayas'alu biha," kemudian mereka pun, malaikat-malaikat itu membawa naik orang ini, "fala yamurru nabiha ala mara'i min al-mala'ikati laqalu," maka tidaklah malaikat-malaikat yang membawa nyawa ini melewati sebagian malaikat lainnya di langit sana kecuali mereka bertanya, malaikat-malaikat itu, "ma hadha ar-ruh al-khabith?" Ruh menjijikan apa ini? "Fayaqulun," mereka berkata, "fulan bin fulan yaqbahi asma'i," dengan sebut nama allati kana yusamma biha fid dunya, yang pernah diberikan nama tersebut di dunia, itu kalau misalnya orang dijuluki monyet misalnya ya, atau apa dengan julukan, biasanya preman itu dijuluki dengan julukan yang buruk, itu lah yang disebut, "hatta yuntaha biha ila sama'id dunya," sampai kemudian mentok di langit dunia, "fayustaftahu lahu," kemudian diminta buka oleh para mereka itu, kalau dibukakan pula yufta. Makanya dibukakan mereka. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yanjal jamal fi sam'il ya. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Langit malam, lagi malam. Walau yang betul jannah, mereka tidak masuk surga. Sampai yang dijal jamah lupi sambil lihat, mana ada unta masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin orang kayak itu masuk surga. Orang kafir seperti ini, khabith. Kalau kita bilang kafir masyhif. Fayaqulullah azza wa jalla, Allah Taala bersabda, Allah Taala berfirman, berkata, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Tulislah catatan amal dia di sijjin. Ya. Di al-ard as-sufla. Itu di bumi yang paling dasarnya. Fatutrahu ruhuhu turhan. Ini dari langit dunia. Dari langit dunia itu rohnya itu dilempar dengan suatu lemparan yang keras. Na'udzubillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, antum bayangkan di luar, ketika antum naik pesawat, antum lihat bawah. Gimana kalau misalnya jasad na'udzubillah? Ya, gimana kalau misalnya ada seseorang dilemparkan dari berkilo, enggak berapa juta kilo kita. Dilemparkan menuju ke bumi. Allah, Allahu musta'an. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini baru hal. Ini azab kedua. Setelah apa? Pencabutan roh wa nazi'atu ruhu. Pencabutan roh yang seperti kulit di kulit dinauzubillah dan lebih buruk dari itu rasanya. Bagaimana dengan dilempar seperti itu? Nauzubillah. Kita Allahu musta'an. Lagi lagi hidup di dunia ini enggak main-main. Dan kita berlindung dari kekufuran, kesyirikan. Semoga Allah memberi hidayah taufik kepada kita dan keluarga kita, istri anak kita, orang tua kita. Thumma qara kemudian berkata, wa man yushrik billah, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, na'udzubillah min syirik. Fa ka'annama kharra min as-sama'i wa takhtabuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makan sahih. Bagaimana orang yang berbuat syirik seperti orang yang dari langit sungkur jatuh dari langit dan disambar oleh burungan. Kita lanjutkan. Fatuhan ruhuhu fi jasadihi. Orang dikembalikan rohnya di jasadnya. Wa ya'tihi malaikat fayujlisanihi. Ini datang dua malaikat yang akan bertanya, mendudukkan dia. Allah. Fayaqulani lahu, maka berkatalah keduanya untuk dia, man rabbuk? Siapa rabbmu? Maka berkata, ahla adri. Ya, perkataannya dia berkata, subyani wa'adri. Fadzakir fa'inna zikrata fa'ul minin. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti. Ta'arruf billahi fil raha ya alif wa fi syidda. Ada kenalin Allah ta'ala ketika kita lagi senang, maka Allah akan mengenali kita. Kita lagi masa, ini masa sulit, sesulit-sulitnya masa ketika kita dikubur, ini masa fitnatul qabr, itu ujian pertanyaan dikubur, itu momentum sulit, hanya Allah yang memudahkan. Maka kita sering-sering melihat Allah Ta'ala dan nikmatan yang memberikan ini. Kita ingat bahwa Allah Ta'ala ya'rifka fi syiddah, kata Rasulullah. Maka Allah Ta'ala akan mengenal kita di syiddah sehingga memudahkan kita dalam melafalkan Allah kepada saya. Kemudian berkata lagi malaikat itu, mani apa agama kami? Maka berkata, ahla adrian. Saya pula dilahumah atau rajul aladhi boleh terbina. Siapa orang ini yang diutus kepada kalian? Maka dijawab, ahla adri, ahla adri. Sebab padahal bisa saja orang ini adalah orang yang paling sering mengatakan Allah atau sering menyebut ini Rabb saya, ini Tuhan saya, ini Nabi Muhammad, bisa aja. Kenapa orang ini kok dikuburnya seperti ini? Subhanallah, kenapa bisa begitu? Ya, karena enggak takut dengan kesyirikan, enggak takut dengan kebid'ahan, enggak belajar Islam benar-benar. Makanya jadi kaitannya siapa orangmu karena sering tidak ikhlas atau sering berbuat syirik, maka dia enggak bisa dia. Siapa nabi ini karena sering berbuat bid'ah, maka terhijabkan lisannya dari kemampuan menjawab Muhammad Rasulullah nabi. Ya. Karena enggak mau nyari ilmu, merasa sudah cukup ilmunya dan atau enggak mau mengamalkan ilmu atau gimana. Enggak mau cari ilmu dengan dalilnya, maka itu agama apa? Agama tradisi. Ini. Dan kita berlindung kepada Allah dari hal semacam ini ya, kita tidak memastikan diri kita cuma na'udzubillah dari fitnah al-khamas. Oke, ikhwan, jangan lupakan doa di akhir di penghujung salat, Allahumma ikri na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini fitnatil mamat. Atau masih mending fitnatul mahya ini, fitnah di dunia ini. Ini lebih ringan dari fitnatul qabr. Karena fitnatul qabr ini kompilasi dari bagaimana kehidupan kita. Ya bagaimana konklusinya ini ya? Intisarinya kita di hayat kita ini fitnatul qabr bisa menjawab itu. Ya. Wa fitnatul masih dajjal. Kalau kita mungkin saja kita enggak ketemu masih dajjal. Enak buahnya. Bisa kita ketemu anak buah yang banyak. Fayunani munadi minas samai al-kadab. Maka kemudian ada seruan dari langit, dusta dia. Maksudnya dia la adri la adri dusta. Mereka dia dulu tahu di dunia siapa rohnya, siapa ini. Pokoknya Allah ingkari orang-orang seperti ini. Fafrishulahu minan nar. Berikan dia fursul firas. Itu tempat tinggal atau permukaan atau tempat tidur, tempat makam jadi di situ dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, buka pintu menuju neraka walaupun dia belum masuk neraka begitu saja. Fayati min harriha, kemudian datang panas dia. Wasmumiha kemerian, ya azab as-samum. Wa yudayyaqu alayhi qabruhu, disempitkan kuburannya. Hatta takhtalif fihi adla'uhu, sampai hancur itu. Sudah ini ya. Ini menjadi dalil bagi sampai hancur tulang-tulang itu semacam ini. Ini bisa menjadi dalil bagi sebagian dari kalangan ulama supaya ulama mengatakan bahwasanya azab kubur itu berefek kepada ruh dan jasad. Dan itu Allah alam itu yang juga ada juga pernah menunjuk pada itu. Jadi azab kubur berefek kepada ruh dan jasad. Allah alam. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, kemudian datang seorang yang buruk sekali wajah. Abi Hasya bayi itu masih muncinur dia, Arabnya busuk. Dia kau abshir bila dia semua. Dia berikan kabar gembira. Sini abshir atau busma itu kabar yang membuat keriutan kulit wajah itu berubah. Apapun itu kabarnya, bahwa baik, buruk, kabar gembira membuat busbasar itu membuat kulit ini berubah. Maka itu busro namanya. Itu ada kabar buruk misalnya seseorang mati. Nah ini busra juga. Tapi biasanya busra disebutkan untuk kabar gembira. Ya mubasysyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, misalnya Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Tetapi bisa juga dipakai untuk kabar buruk. Di sini abshir. Itu ini kabar buat kamu, kabar yang membuat raut muka ini berubah. Dari kondisi normal menuju kondisi yang lain. Abshir bil ladzi yasu. Ini kabar dibuat kamu, hal yang akan datang yang akan membuat kamu lebih buruk lagi. Ada yang mukal lagi kunta tu'ad. Inilah harimu yang kamu dijanjikan untuk ini. Faya buruk mulai dia tanya, mana anda? Siapa kamu? Wajukan wajuk alladhi yajiku bisyar. Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan keburukan. Maka faya buruk, dia berkata, ana amalukan khabith. Saya adalah amalmu yang menjijikan yang buruk, diantaranya dalam kesyirikan, kekufuran, ya, dan juga mungkin kemaksiatan. Ya pun Rabbi la tuqim as-salah, ya Rabb, jangan engkau jadikan pada kiamat. Jadi ketika itu baru semua orang beriman. Ketika itu, tidak ada manfaat. Iman mereka tidak manfaat. Syafaat apapun, rekomendasi dari siapapun, tidak manfaat. Maka justru orang-orang yang kafir jahat itu pasti di hari akhir mereka saling mencaci satu sama lain dan melaknat satu sama lain. Ya. Gitu. Wallahu ta'ala. Insyaallah atas isu yang tadi yang belum sempat. Baik, saya mempunyai ibu yang alhamdulillah sudah berumur dan masih hidup. Beliau berpesan agar jika ia meninggal kami disuruh mengadakan pengajian 40 hari satu tahun seperti itu. Bagaimana cara menyikapinya? Padahal sudah saya jelaskan kalau hal tersebut tidak. Baik, wasiat ya, itu hanya bisa diterapkan ketika ada potensi kematian atau menjelang kematian. Untuk masalah-masalah ini hanya wasiat harta tentunya. Tapi kalau untuk wasiat amalan, okelah. Diwasiatkan karena ini tidak ada kaitan sama harta ya. Diwasiatkan untuk amalan akhirat jauh sebelum kematian. Berpesan seperti itu boleh berpesan, tetapi jika pesan yang diinginkan adalah suatu kemungkaran, baik itu bid'ah atau maksiat, maka kembali kepada kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga berangkat dari kaidah itu, setelah wafatnya ibu ini, dan semoga Allah Ta'ala memberikannya pintu taubat insyaAllah dan merahmati beliau, menjaga beliau ketika hidup dan merahmati beliau setelah wafatnya insyaAllah. Allahumma amin, dan berbuih hidayah sebelumnya kepada beliau, kepada ibunya akhwat ini insyaAllah Ta'ala ya. Jadi tetap harus doa minta Allah supaya berbuih hidayah, supaya berubah pikiran. Sekalipun misal saja semoga tidak wafat dalam keadaan masih berpesan seperti ini, maka ya, maka tetap tidak boleh ditunaikan. Ya. Mungkin sudah dijelaskan ini, tapi tetap meskipun hal itu tetap tidak boleh ditunaikan. Kalaupun diantara rekan saudara tetap melaksanakan ini upacara tetap 40 hari setahunan, maka hendaknya yang sudah mengenal ilmu maka tidak mengikutinya insyaAllah. Dimusuhi nantinya tidak masalah, itu tidak masalah. Kakek anda orang jauh tulen, itu ada seperti Pak Nabi. Dulunya itu punya keris dan semacamnya. Tapi kemudian didakwai oleh anak-anaknya, alhamdulillah meninggalkan semua keris-keris itu. Alhamdulillah. Dulu pesantren dan pesantren dibekali ilmu seperti itu, ya, karbon dan semacamnya. Alhamdulillah. Jauh dari itu, setelah wafat, pihak keluarga, adik-adiknya, kakek anak, majelis, rahimahullah, adik-adiknya itu menekan supaya ada seperti pakuarian, haulan, tahlilan dan seterusnya. Tapi anak-anaknya alhamdulillah semuanya sudah paham sunnah. Enggak, dari 8 atau 9 nanti enggak ada yang mau. Sehingga enggak pernah ada semacam ini alhamdulillah. Dimusuhi itu dimusuhi. Bertahun-tahun dimusuhi oleh keluarga besar. Anak-anak durhakai semuanya. Disebut kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang rata-rata anak-anaknya jadi semua. Ada di Jakarta, di mana? Oh, Masya Allah, maksudnya jadi sukses alhamdulillah. Tadi segani dia hormati alhamdulillah. Ini tidak ada masalah dengan itu kalau misalnya nanti dikucilkan karena tidak ikutan tahlilan atau tidak mengadakan yang seperti ini. Tidak masalah karena ingat ridho yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang nanti akan ya, membuat kita selamat dunia akhirat insyaAllah. Dan nanti ketika kita menjawab Rabbuk, ya Allah Ta'ala, siapa nabinya? Muhammad SAW. Maka ketika amalan ini tidak ada, kita tidak ikut karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengamalkannya. Semoga dengan tahannya kita dari lidah tetangga atau keluarga yang padahal Allah masih seperti itu, mudah-mudahan itu salah satu pemberat bisa amal kita dan insyaAllah mudah-mudahan membuat lidah kita mudah untuk mengucapkan Muhammad Rasulullah ketika dikubur. Insyaallah. Jadi memang harus sama. Maka kemuliaan seperti yang disebutkan di hadis yang dibacakan berlaku untuk semua yang beriman atau tergantung derajatnya. Allah Ta'ala karena tidak bisa hanya tahu itu saja. Maksudnya tidak bisa, apakah ini berderajat atau bagaimana, apakah ada jika terdapat, anda tidak tahu. Tak pernah mendengar perihal mati suri, mohon penjelasan menurut Ahli Sunnah wal Jamaah perihal mati suri. Anda sudah pernah menjelaskan ini. Mati suri itu adalah sebenarnya bukan kematian pada hakikatnya. Dia memang mati, tetapi dia suri, makanya disebut suri. Suri itu hanyalah gambarannya saja mati, pada hakikatnya bukan kematian. Ayat suri dikatakan surah. Surah itu gambaran. Jadi gambaran real di mata manusia ini mati. Tapi pada akhirnya belum sampai derajat yang tadi, belum. Bagaimana kronologinya? Allah Ta'ala alam. Belum pernah ya tunduk. Ya mati suri, bangkit dari kubur, bangkit dari keranda atau semacamnya, itu mati suri, itu belum sampai mati. Ya. Karena kata Allah Ta'ala, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tidak akan mengakhirkan jiwa, kalau sudah tiba ajalnya enggak bakal ada jiwa terus lepas lagi di kubur, sehingga aku balik ke jasad. Enggak bisa. Malaikat Allah, dan itu sepanjang pandangan kita, apa mungkin kita bisa ngalahin mereka? Ya, itu bukan kita, bukan Nabi Musa alaihi salam yang menolak malaikat maut ketika ya, mau mencabut nyawanya, ditonjok matanya sampai copot, dan lain-lain yang sahihnya. Itu kita enggak sekuat itu. Itu hanya beliau saja. Kita enggak bisa kayak gitu. Jadi mati suri itu bukan mati. Allah Ta'ala alam apa namanya yang pernah ikat dalam Islam, tapi itu belum sampai kematian yang akan diangkat sampai ke langit ketujuh bagi orang beriman. Masalahnya belum sampai seperti itu. Ada apa? Ya, pertanyaan lagi. Ayo, berapa ini tadi? Insyaallah, ini terakhir insyaallah. Tapi jika orang tua kita telah wafat, apa yang terjadi pada orang tua kita ketika ada anak-anak yang masih hidup di dunia? Dan di antara anak-anaknya ada yang melakukan perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa tersebut diajarkan oleh orang tuanya, maka na'udzubillah. Kalau misalnya perbuatan dosa anak tersebut disebabkan keteledoran masa lalu orang tuanya, selama belum, karena belum taubat orang tuanya, maka anak harus bisa jawab na'udzubillah. Tapi kalau orang tuanya ini sebelum akhir hayatnya, sebelum wafatnya, sudah bertaubat, karena taubat mutlak, semua taubat, maka semoga mudah-mudahan tidak berefek. Ya, mudah-mudahan tidak berefek. Cara terbaik melakukan amar ma'ruf nahi munkar ketika kita mengetahui ada teman kita yang berbuat maksiat dan teman itu merasa bebas berbuat sesuka hatinya, karena keluarga dan teman-temannya tidak mengetahui perilakunya, tapi saya sebagai teman mengetahuinya. Rangkul kemudian beritahu, maksudnya ini hal yang tidak baik. Tadi ada naik salah satu ojek ya, kemari naik. Kemudian ada dapatkan, sebenarnya dia pakai baju koko. Ya. Kemudian dia nganter drivernya, ternyata soalnya robek lututnya. Itu kontras banget. Ya, depan lututnya robek, duluannya robek, preman gitu. Tapi masih muda, masih mungkin 29. Ada nama pakai baju koko. Kontras banget. Sampai sini, ini bukan berarti disahirkan amal atau amal, tapi insya Allah contoh. Kita kasih uang 2 kali lipat dari haknya. Dan memang boleh dari pihak sananya, boleh dikasih lebih. Diizinkan dari pihak yang memperkerjakan mereka. Dikasih 2 kali lipat untuk supaya dia senanglah rezekinya. Biasanya kalau orang bawa semangat, ya, tambah semangat. Kalau misalnya di awal sudah banyak rezekinya dari Allah, kita kasih kemudian, ya, anak pegang mulutnya, mas, ini aurat, mas, sambil senyum gitu, ini aurat, mas, tapi cerang lain, kan? Dia senyum-senyum aja. Tapi insya Allah, cara seperti itu belum kan? Daripada bilang, mas, antum tahu Islam sih, belum lebih gitu. Oh, Islam. Nah, bisa jadi orang Islam memang, cuma mungkin, bagi dia mungkin itu biasa. Karena pergaulan atau karena, ya. Dan itu masih mending dia itu nyari nafkah, gitu loh. Itu masuk alhamdulillah, banyak laki-laki yang bodoh amat saya. Daripada di ngamen, terus bilang, daripada saya copet dengan saya ngamen, ya, mendingan ini kan. Alhamdulillah kita masih bersyukur dia, masih mau kayak gitu mungkin dengan cara kita memberikan yang terbaik. Dan dia pun masih senyum, dan insya Allah. Dan juga ada pernah cerita ke antum bahwa masalah tukang bubur buat anak. Masalah. Dia pakai apa? Pakai kalung, ya. Dia pakai kalung. Kalau lagi buat anak-anak, kan? Anak beli bubur. Nah, pas itu ada ngajak ngobrol dulu, karena ada ujung-ujungnya pengen ingetin itu kamu nggak boleh, apa namanya mirip dengan perempuan. Anak ngajak ngobrol, nah gitu. Anak nggak lebihin bayarannya kalau ini. Ya. Di endingnya bilang mas, itu copot lah. Masa kayak perempuan itu nggak boleh. Dia senyum-senyum aja. Berapa hari kemudian? Anda beli lagi? Enggak, ya enggak pakai itu. Jadi ada caranya insya Allah. Itu paling bukan teman. Tapi kadang-kadang menasihati teman itu lebih enak daripada menasihati orang asing. Baik, apakah doa dan mohon ampunan anak kepada orang tua hanya bisa diterima Allah? Dan orang tua akan diampuni jika selama di dunia orang tersebut berakhlak baik kepada orang lain maupun kepada anak dan keluarganya. Dan saat di dunia ketika hidup sering mengeluarkan kata-kata yang buruk, apakah Allah akan mengaminkan kata-kata Allah? Insya Allah enggak, insya Allah. Tapi cara membaginya banyak sedekah atas nama orang tua, insya Allah. Ya. Kalau misalnya orang tua tersebut punya hutang puasa di kota boleh nazar dan seterusnya, ya, banyak bersedekah atas nama beliau, atas nama mereka, insya Allah. Doakan selalu dan kalau bisa hafalkan Al-Quran, walaupun cuma juz 30. Niatkan semoga ini bisa menjadi peringan beban untuk orang tua di akhirat, insya Allah. Baik, itu di antara hal yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi pada pekan depan dan dengan tafsir Al-Isar insyaallah taala. Jazakumullah khair atas kesempatan yang antum berikan dan juga kehadiran antum di sini. Semoga bermanfaat untuk sekarang dan kedepannya insyaallah taala. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum di hadapan majlis kita tutup dengan doa al-fatihah majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.